Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun anda berada, alhamdulillah hari ini kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah di masjid ini. Semoga salat dan seluruh ibadah yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bermohon selalu kepada Allah semoga saudara-saudari kita, tetangga kita, teman kita, kerabatnya, atau bahkan bila ada keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah untuk masuk Islam sampai dengan malam ini, dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan, dikokohkan kemudian dekatnya. Setidaknya mudah-mudahan malam ini ada yang menguatkan dirinya kembali kepada Islam dan menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga menyembuhkan saudara-saudari kita yang saat ini diuji dengan penyakit, baik dekat ataupun jauh, terkhusus beberapa barangkali yang tergabung dengan kerabat-kerabat kita, ya lebih khusus barangkali ada, saya sampaikan Ibu Hajah Ani Yudhoyono, ya kemarin saya sampaikan pada Pak SBY saat kami bertemu di Singapura, bahwa insya Allah saya akan selalu mendoakan Ibu dan juga kita semua, sehingga kita memberikan support terbaik, tentunya juga bagi saudara-saudari kita yang lain yang juga Allah sedang ujikan dengan penyakit. Semoga diangkat penyakitnya, disembuhkan, dan lebih daripada itu, semoga dengan penyakit itu menggugurkan dosa-dosa yang pernah dilakukan dan mengembalikan kepada nilai kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai pertemuan kita pada malam hari ini, teman-teman sekalian, dengan melanjutkan kajian kita. Ya, tentunya saya akan menepati janji di pertemuan yang lalu bahwa ada satu amalan yang bila dikerjakan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan, kedamaian, ketenteraman bagi kita di tiga alam, baik itu di dunia, di alam kubur, sampai dengan kembali ke akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hujan yang diberikan oleh Allah pada malam hari ini, bahkan dari sejak siang tadi ada gerimis mengundang, kemudian juga sampai dengan ke sore sedikit banyak reda, turun hujan lagi sedikit demi sedikit, semoga itu menjadi insyaallah wasilah untuk mengantarkan kita ke surga dan menjadi bekas-bekas yang mempersaksikan di hadapan Allah bahwa kita pernah meluangkan waktu untuk mengikuti ta'lim di malam hari ini. Kan dibagi kepada tiga bagian sesi malam hari ini, dan saya akan coba efektifkan waktu sebaik mungkin karena nanti selesai pertemuan ini saya harus bersiap ke bandara untuk menuju Australia. Jadi nanti kita fokuskan malam ini betul supaya mendapatkan banyak manfaat yang kita dapatkan. Satu, kita akan tepati janji pertemuan yang lalu. Yang kedua, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena serial kita sampai malam ini, ya setidaknya pertemuan yang lalu belum sempat menghadirkan diskusi, dan nanti kami akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara mengirimkan pertanyaannya supaya nanti yang sudah masuk itu bisa dirapikan oleh staf kami, disiapkan sebelum ta'lim. Setidaknya nanti disusun seperti ini supaya nanti bisa dibacakan dan dijawab dalam sesi pertemuan kita insyaallah, ya. Jadi saya akan ambil sesi setiap pertemuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan baik lewat surat melalui pos JNI ataupun juga lewat media sosial ataupun yang dituliskan lewat kertas-kertas, dirangkum kembali supaya rapi dan bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik. Dan terakhir, nanti saya akan sampaikan berita gembira untuk menuju kepada latihan dan praktik at-taisir yang insyaallah kami sudah janjikan. Mushafnya sudah ada, MZN-nya juga, buku pengantarnya sudah ada, dan ini yang paling penting nanti, bagaimana menghadirkan hafalan dalam kisaran waktu 1 detik. Jadi 1 detik itu begitu disebutkan muncul ayatnya. Ini bukunya, bagian mushafnya sudah kami siapkan. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk bisa merangkum. Nanti ini yang menjadi kunci utama untuk menghadirkan hafalan sekaligus menghadirkan hafalan untuk jadi bimbingan. Nanti di akhir saya sampaikan bagaimana secara ringkas nanti isinya, dan kita akan berkumpul, saya berikan jeda sekitar 1 bulan, ya lewat sedikit nanti, untuk berkumpul sama-sama mengecek benar atau tidak apa yang telah kita hafalkan dan kita usahakan dengan menghadirkan Al-Quran dalam bagian diri kita. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan sebagai ahli Quran insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada keterangan dalam Al-Quran, berikan kepada orang-orang saleh di masa lalu, dicontohkan khususnya pada beberapa nabi alaihimussalam jami'an, dan diberikan isyarat jika ada orang yang mengikuti setelahnya, menempuh jalan-jalan ini, maka akan diberikan keistimewaan, kebaikan dan kemuliaan yang sama. Apa itu yang dimaksudkan bagian terakhir dari kemuliaan, kebaikan dan keistimewaan itu? Allah akan berikan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kesuksesan, kenyamanan hidup di tiga alam. Dunia, alam kubur, sampai dengan ke akhiratnya. Seperti apa kita bisa meraihnya? Itulah yang coba kita turunkan dalam pertemuan pada malam hari ini untuk melengkapi sesi kajian di pertemuan yang lalu. Kita turunkan beberapa keterangan ayat Qur'annya. Pertama, kita ambil peristiwa terkait yang disampaikan oleh Allah langsung kepada putranya Nabi Zakaria alaihi salam, yang beliau kemudian mendapatkan keturunan itu dengan cara yang luar biasa, terinspirasi dari kejadian Maryam alaihi salam, lalu kemudian lahir dari rahim istrinya Nabi Zakaria itu seorang anak yang namanya langsung dari Allah diberikan. Tapi ketika memberikan nama itu, Allah berikan sebuah ajaran yang kalau dipegang, diberikan janji apa yang telah tadi kita sebutkan. Kita turunkan dulu keterangan namanya dan sekaligus sampai ke janjinya. Quran surah 19 Maryam. Kita ambil dari ayat 11 saja sampai dengan ayat ke-15-nya. Yang paling utama nanti dari 13 sampai 15, tapi saya masukkan ini supaya kita bisa ngambil menyeluruh. Kemudian kita turunkan kebahagiaan itu, satu pada aspek dunianya, kedua alam kuburnya, kemudian ketiga ada yang terkait dengan akhiratnya. Kenapa alasannya kita bahas ini? Karena nanti amalan pertama yang disebutkan di ayat ini adalah keterkaitan dengan interaksi dengan Alkitab. Ya, Alkitab disebutkannya seperti pernah kita bahas, disebutkan setidaknya 255 kali dalam Al-Quran, dan Alkitab menunjuk kepada setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya, khususnya nanti yang menghimpun wahyu itu menjadi pedoman kehidupan yang utuh. Ini nanti ada yang sifatnya lembaran-lembaran disebut dengan suhuf, suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau lembaran itu jadi kesatuan yang utuh, yang bisa dipedomani dalam kehidupan, baik bentuknya, misal ada hanya satu panduan saja, tapi sifatnya tersusun rapi dengan susunannya, atau sifatnya lembaran-lembaran yang dijilidkan seperti Al-Quran menjadi mushaf seperti sekarang, ataupun yang diturunkan kepada Nabi Isa berupa panduan tapi urut dan utuh, Nabi Musa urut dan utuh, Nabi Daud urut dan utuh, maka itu disebut dengan kitab. Maka kita mengenal kitab Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil untuk Nabi Isa alaihissalam, kitab Zabur untuk Nabi Daud alaihissalam, dan Al-Quran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, teman-teman sekalian, Injil dalam Al-Quran, Taurat dalam Al-Quran juga disebut dengan Al-Kitab. Maka umatnya pun disebut dengan ahli kitab. Ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Bisa menunjuk kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam, bisa menunjuk kepada umatnya Nabi Isa alaihissalam. Juga Alkitab disematkan pada Al-Quran, seperti pernah kita bahas di pertemuan lalu. Mengacu pada urutan yang sempurna, sistematis, teratur, tidak ada celahnya sama sekali, atau juga menunjuk kepada susunannya yang berbentuk mushaf, di antara dua jilid itu semuanya Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Maka Al-Quran pun disebut dengan Alkitab. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini penting saya tekankan dulu kalimat Al-Kitab ini untuk memberikan isyarat kepada kita bahwa hukum yang disebutkan di surah dan ayat ini tidak berlaku saja untuk orang-orang di masa lalu tapi juga di masa yang akan datang. Paham sampai sini? Baik. Kalimat tiga ini saya turunkan dulu. Jaminannya disebutkan dengan kalimat salam. Kelihatan sampai belakang? Kelihatan. Dari kanan kelihatan? Dari kiri? Kelihatan ya. Jadi saya tidak perbesar lagi. Kalau tidak kelihatan saya besarkan. Kemudian saya turunkan. Untuk dunianya, yauma wulida. Kemudian wa yauma yamut. Masya Allah. Kemudian wa yauma yub'atsu hayya. Baik, sekarang buka Quran surah 19 dari ayat 15 dulu kita lihat. Paling kiri agak pertengahan. Kita mulai dari sini dulu. Sebelum kita naik ke atasnya. Ada ayatnya, wassalamun 'alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ada? Baik, kalau kita naikkan ke atas, ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Ada? Baru wassalamun 'alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ada ayatnya? Baik, mari sekarang kita mulai teman-teman sekalian. Pertama, kata Allah, kami akan berikan salam. Wassalamun. Nah, salam itu artinya banyak. Salam itu bisa keselamatan. Bisa selamat. Jadi Allah akan jamin hidupnya selamat. Ya, selamat itu bisa banyak. Bisa dari segala yang mengganggu. Bisa dari yang menyakiti. Ya, bisa dari siksaan, atau puncaknya bahkan selamat dari siksa neraka, bahkan siksa alam kubur sebelumnya. Jamin keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia biasanya konteks salam ini selamat dari maksiat, kalau yang dimaksud dengan salam. Jaga oleh Allah hidupnya. Di ada orang-orang yang saat hidup di dunia itu dia dijaga dari maksiat. Kalau para nabi udah enggak usah ditanya, itu kan maksum sifatnya. Ya, tapi ada orang yang bukan nabi, bukan rasul. Ya, awas, dia bukan nabi, bukan rasul. Kalau nabi, rasul sifatnya maksum, dijaga langsung dari maksiat. Para nabi enggak mungkin berbuat maksiat. Kecuali ada yang diizinkan oleh Allah, maksiat itu untuk jadi hikmah pada umat berikutnya. Bukan untuk nabinya. Seperti Adam alaihi salam nabi. Ya, pernah saya jelaskan di pertemuan lalu. Diizinkan oleh Allah memakan buah khuldi. Kan salah itu. Ya, tapi ketika itu diizinkan, itu sebetulnya bukan Adam diizinkan untuk berbuat maksiat semata karena nafsunya, bukan. Tapi ada hikmah di balik kesalahan itu untuk anak cucu Adam yang bukan nabi. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya adalah kalimat tobat yang Allah turunkan kepada Adam untuk diajarkan kepada anak cucunya ketika mereka berbuat salah di kemudian hari. Karena kalau nabi itu dilindungi dari salah, dijaga. Cuman kalau anak cucu Adam seperti saya, anda, kita kan bukan nabi. Bukan nabi, bukan rasul. Kalau kemudian mereka salah, bagaimana jalan kembalinya? Karena itu Adam diizinkan memakan buah khuldi, turun kemudian ke bumi, setelah turun diturunkan oleh Allah kalimat taubat. Quran surah kedua ayat 37, paling kiri sebelah bawah. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Maka Adam menerima kalimat-kalimat tuntunan taubat, diterima oleh beliau. Begitu diterima oleh beliau, diterima kemudian, dipraktekkan oleh Adam. Dibacakan, ya Allah, saya berbuat zalim, saya akui. Quran surah ketujuh ayat 23. Ya Rabbana zalamna an husana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nah, Adam mengapaikan, ya Allah, saya mengakui saya berbuat zalim. Ya Allah, saya berbuat zalim pada diri saya mengakui kesalahan ini kesalahan saya. Engkau menjaga saya, tapi nafsu saya membuat saya kemudian tergerak untuk melakukan kesalahan, sifat manusia. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi saya pun ingin berbuat baik, saya ingin kembali kepadamu dalam kebaikan, dalam keselamatan, tidak ingin terjerumus dalam kesalahan, maka bimbing saya untuk kembali dalam kebaikan. Kalau engkau tidak berikan itu, maka saya akan rugi, ya Allah, saya akan rugi, minta. Kalimat ini, poinnya sesungguhnya bukan untuk Adam, tapi untuk disampaikan pada anak cucunya, kalau berbuat salah seperti ini jalan kembalinya. Dari mana taunya? Ayat 26-nya. Ya bani Adam la yaftinannakumu syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Kata Allah, hei anak cucu Adam, tuh khitabnya ke kita. Jadi tujuan Adam itu diizinkan memakan buah khuldi, tujuannya untuk memberi pesan kepada kita. Hei anak cucu Adam, kalau Adam itu nabi, Adam itu rasul, saya akan jaga Adam itu nabi, maaf. Yang rasul dari Nabi Nuh. Adam itu nabi, saya jaga Adam dari berbuat salah. Cuman saya contohkan kejadian Adam itu untuk kalian. Kalau kalian nanti berbuat salah, seperti pernah bapakmu ini dicontohkan begini, maka jalan kembalinya seperti ini. Jangan sampai digoda setan lagi, jangan dikeluarkan dari kebaikan-kebaikan lagi. Kalau kamu berbuat salah, begini cara memperbaiki dirinya. Tapi ada kalangan-kalangan spesial. Dia manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Tapi diberikan bimbingan oleh Allah, bagaimana mengendalikan nafsunya, sehingga seakan-akan dirinya terjaga dari perbuatan maksiat dalam kehidupannya. Pernah mendengar kalimat Ali Imran? Apakah Imran itu nabi? Apakah Imran itu rasul? Pernah mendengar Imran pernah bergibah? Pernah mendengar Imran pernah mencuri? Pernah mendengar Imran misalnya pernah mencela orang lain? Tidak. Kenal dengan Luqman? Ah, bagus. Sana boleh, tidak. Luqman bukan Nabi, Luqman bukan Rasul, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Imran namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ada orang-orang soleh yang dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat, padahal dia bukan Nabi dan bukan Rasul. Ada yang perempuan, Ustaz itu kan laki-laki, perempuan siapa? Maryam. Maryam bukan Nabi, Maryam bukan Rasul, tapi bahkan tidak hanya dirinya dijaga dari oleh Allah dari perbuatan maksiat, bahkan diantara perempuan yang langsung ditetapkan oleh Allah dijaga dari setan selama hidupnya. Perempuan diantara yang dijaga dari setan, tidak disentuh setan selama hidupnya, Maryam, sampai kembali kepada Allah. Rizkinya dijaga oleh Allah, jangan sampai ada yang haram masuk dalam tubuhnya. Langsung Allah yang hadirkan rizkinya kepadanya, Maryam, sampai muncul surahnya, surah ke-19. Jadi sekarang kita akan keluarkan bagaimana bisa seperti Maryam, bagaimana bisa seperti Imran, bagaimana bisa mendapatkan perlindungan seperti Luqman. Dijaga dari perbuatan maksiat saat di dunia, salah satunya itu terkait dengan makna salam. Kalau terkait dengan salam, selamat dunia dari maksiat, di alam kuburnya selamat dari siksa. Bahkan kata Allah menggunakan fi'il mudhari itu, ya. Ada ya-nya. Allah tidak mengatakan wassalamun alaihi yauma fil kubur, tidak. Tapi wa yauma yamut. Akan, sedang, akan, nanti. Ya, fi'il mudhari, bisa present, continuous, future, bisa progressive. Nanti saat akan terjadi atau sedang terjadi, kata Allah, bahkan bukan hanya di alam kuburnya, saat sedang akan wafat pun dia akan diselamatkan dari dahsyatnya sakaratul maut. Jangan dikira sakaratul maut itu mudah, jangan dikira. Nanti saat peristiwa itu terjadi akan ditampakkan kebiasaan-kebiasaan orang yang akan wafat itu. Jika terbiasa dia berbuat maksiat, maka maksiat akan ditampakkan dalam benaknya, membuat kacau keadaan pikirannya, diganggu kemudian oleh setan. Itu yang menyebabkan pikirannya sering meracau, mulutnya sering mengacau, tindakannya tidak terukur, kadang pukul sana, pukul sini, kadang macam-macam mengamuk dan sebagainya. Itu tidak mudah. Tapi ada orang-orang yang ketika akan wafat, Allahu Akbar, mudah sekali. Kata Nabi, bagaikan mengeluarkan satu rambut itu, ya, yang sangat halus, tipis, dari adonan tepung yang luar biasa lunaknya, tinggal narik. Bahasa Qur'annya surah ke-89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Jadi tenang aja kedatangan malaikat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tenang aja. Ada apa? Ulang yuk. Ayo. Santai aja. Jadi kamu rida dengan apa yang aku berikan, aku pun akan rida dengan apa yang telah kamu kerjakan, kata Allah. Lihat kalimatnya. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan. Ridha dan diridai. Saya ridha dengan kamu, kamu pun akan ridha dengan saya. Makanya kata Allah, orang-orang baik itu sebelum pulang ditampakkan surganya, hasil dari amal baiknya ditampakkan. Ya, makanya kalimat Qur'annya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kamu jadi bagian dari hamba-Ku, aku sudah siapkan surga untukmu, dibentangkan amalan-amalannya. Makanya pernah saya kisahkan di masa-masa yang lalu, ada sahabat Nabi itu ketika wafat, dia mengigo dengan kalimat-kalimat yang indah. Ya Allah, kenapa bukan yang baru? Ya Allah, kenapa tempatnya gak lebih jauh lagi? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang ini ahli masjid, biasanya posisinya sayap kanan, kanan pojok. Nabi ke masjid, orang ini tidak ditemukan, sampai ditunggu. Menjelang azan, tunggu barangkali terlambat, tunggu barangkali terlambat. Setelah agak sekian lama orangnya tidak datang, maka dikumandangkan kemudian iqamah, tunaikan sholat. Begitu selesai ditengok ke rumahnya, cukup agak jauh jaraknya. Sampai ke depan rumahnya, keluar kemudian istrinya setelah disampaikan ada Nabi, ditanya, kemana suamimu tidak ke masjid? Kata beliau, beliau telah wafat ya Rasulullah. Apakah ada sesuatu yang aneh pada dirinya? Tidak ya Rasulullah, kecuali dia menyebutkan kalimat-kalimat yang tidak aku pahami. Apa kalimatnya? Dia mengatakan, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi tempatnya? Ya Allah, kenapa bukan yang baru ya Allah? Kata Nabi, berbahagialah dia. Tahukah engkau ketika dia mengatakan, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi? Dia terbiasa ke masjid. Dia terbiasa ke masjid, dia berjalan kaki untuk ke masjid. Ketika di sakaratul maut ditampakkan oleh Allah pahala berjalan kaki ke masjidnya. Di setiap telapaknya itu ada pahalanya. Tapak pahala, pahala, pahala. Bahkan sampai ke masjid 25 kebaikan. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, sampai ke 25-nya itu baru datang. Di begitu baru datang dapat 25 di hadis Muslim. Kalau pengen lihat nanti saat mau sakaratul maut tuh, ya. Nanti kelihatan. Wah. Nah, dia merasa, ya Allah, kok kenapa gak lebih jauh lagi? Kalau lebih jauh lagi, pasti lebih indah daripada yang ditampakkan sekarang. Lebih banyak pahalanya. Nah, tiba-tiba di musim dingin itu, dia berjalan, dia temukan seseorang yang sedang kedinginan. Dia buka pakaian luarnya, dia pakaikan pada orang itu, dia berangkat dengan pakaian di dalamnya. Nah, yang luar itu yang lama, yang dalam yang baru. Begitu ditampakkan pahala kebaikannya, dia sadar, ya Allah, kalau saya berikan yang baru, pahalanya lebih banyak lagi. Ya Allah, kenapa bukan yang baru pada saat itu? Ya Allah, maksudnya menyesali dirinya. Tuh lihat, orang dikasih pahala surga, ada menyesali, ingin kembali kepada keadaan amalnya, supaya bisa memperbaiki dirinya. Tapi tidak mungkin terjadi. Apalagi sudah masuk ke alam kubur. فَأَصَدَّقَ وَاكُمْ مِنَسْ صَلِكِتْ Beri saya kesempatan, ya Allah. Jadi akhirat nih. Saya pengen balik, walau sedetik, saya akan perbaiki apa yang telah saya lakukan selama hidup saya. Ada orang meminta waktu untuk kembali dalam sedetik ke alam kuburnya, kembali ke dunianya untuk memperbaiki keadaan dirinya. Sedetik aja, ya Allah, saya ingin perbaiki keadaan hidup saya. Anda diberikan bukannya sedetik sampai dengan malam ini. Ada setahun, ada 10 tahun, ada 20 tahun, ada 30 tahun. Saya katakan pada Anda kalimat saya yang sangat penting ini. Ada orang-orang kata Allah dan kata Nabi, kata Rasulullah, di alam kubur, bahkan nanti di akhirat, ingin kembali ke dunia karena ingin memperbaiki amalnya, dan mereka tidak punya kesempatan. Anda sampai malam ini masih punya kesempatan untuk berubah. Kalau kalimat Anda kali ini belum mampu membuat Anda berubah sampai dengan malam ini, dengan cara apa lagi Anda mesti diingatkan bahwa suatu saat Anda pasti akan berpulang. Dan kita yakin kita akan meninggal. Silahkan, kalau Anda tidak akan meninggal, silahkan. Anda santai-santai aja. Apa yang Ustaz ingetin saya? Saya abadi kok di dunia. Silahkan saja. Kita akan lihat siapa yang lebih duluan. Apakah Anda meninggalkan dunia atau dunia yang mengatakan Anda selamat tinggal. Ya, ada yang seperti itu. Nanti alam kuburnya lebih hebat lagi. Nanti saya turunkan ayatnya. Jadi begitu orang ini tampakkan kenikmatan-kenikmatan sakaratul mautnya, begitu sampai di alam kuburnya, langsung nikmat itu turun tuntas. Ini belum surga, baru pendahuluan aja. Ya. Masuk, datang. Sampai hebatnya, saking gembiranya dengan nikmat itu, dia kata Allah ya, kalau bisa, ini bahasa Quran, kalau bisa dia akan kembali pada keluarganya, yang kelihatan sedang sedih, ada yang menangis. Kalau mampu dia akan katakan, kamu gak usah nangis, kamu gak usah sedih, kalau bisa kamu kesini nyusul. Di sini tuh lebih enak daripada apa yang kamu kerjakan sekarang. Kamu kerja capek, berangkat lagi gelap, pulang gelap. Saya pulang kok ditangisin. Kamu yang harusnya menangisin diri kamu sendiri. Saya tuh enak di sini. Kalau bisa kamu cepat nyusul di sini. Gak ada kerja lagi, gak ada capek lagi, gak ada sholat lagi. Sekarang tinggal menikmati apa yang telah aku katakan padamu saat aku hidup dulu. Nanti ayatnya ada. Sampai ke alam kuburnya selesai, sampai dibangkitkannya spesial, nanti saya tunjukkan yang paling spesial. Di ayat ini ada isyarat, ada orang-orang yang saat dibangkitkan semua orang gelisah, ada yang mendapatkan naungan yang 7 golongan itu, tapi itu masih bersama-sama, tapi yang ini tidak. Yang ini dia punya payungnya sendiri. Jadi kalau yang 7 golongan, ini payung besar. Ilustrasi aja ya. Dan tidak akan seperti ini, wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau dikeluarkan gambaran hadisnya, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan dinaungi di akhirat nanti. Ya awas, dengan satu naungan yang besar. Dhillatun, naungannya disebut dengan midhallah. Sekarang bahasa Arab sekarang midhallah disebut dengan payung. Ada payung besar, tenda. Tuh di luar ada tenda. Tenda. Tenda itu hanya akan menaungi 7 golongan saja, saat yang lain kepanasan. Keringat kemudian mengalir, naik ke atas, sampai sudah baunya sudah tidak tahan. Ya, gerahnya bukan cuma gerah. Semua orang diilustrasikan dalam riwayat-riwayat yang sahih, semua sudah cepat pengen dihisab. Padahal dia tidak tahu tuh masuk surga apa neraka. Tapi gak peduli, yang penting pengen cepat hisab. Nanti begitu hisab lebih menegangkan lagi. Jadi, tak kala orang itu tegang, keluar keringat, takut macam-macam, gelisah. Minta syafaat ke Nabi Adam, Nabi Nuh, terus sampai ke bawah, sulit ditemukan. Semua mereferensikan Nabi Muhammad. Semua mencari, minta ya Allah hisab sekarang. 7 golongan santai aja. Kenapa tuh? Iya, ribut amat ya. Iya, si amat aja gak ribut. Iya. 7 golongan. Al-imamul adil, imam yang adil. Syabun kana qalbuhu yata'allaqu bil muta'alliqun bil masajid. Ada anak muda yang hatinya lekat dengan masjid. Ya rajulani tashabani tahabba fillah, ada 2 orang yang saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. di dia itu punya rencana-rencana bersahabat dengan baik untuk menuju surganya. Kalau ada gerakan menghafal Quran, dia saling berbincang, yuk kita menghafal Quran. Dia bekerja sama-sama, dia punya program menghindari maksiat, menghindari yang haram. Terus berpisah karena Allah, kalau pisahan saling mendoakan, itu kalau ke surga dikumpulkan lagi. Bahkan nanti temannya bisa bermohon kepada Allah, ya Allah, saya punya sahabat si fulan, saya tidak melihatnya hari ini. Ya Allah, dengan perkenanmu berikan syafaat kepadanya, ya Allah, jadikan dia bersama saya di sini. Saya mohon, ya Allah, saya bersamanya di dunia dan satukan saya di akhirat bersamanya. Ya. Tapi nanti, maaf, ini baru contoh tiga. Ada lagi satu golongan yang payungnya terpisah. Ya, satu. Jadi kemana-mana itu ada semacam payung menaungi di atasnya. Jadi dia bisa keluar dari sini. Itu keluar, ini yang khusus datang kepadanya. Ini di tenda nih ya. Ini kan tenda besar nih. Kalau tendanya kemudian keluar dari teman-teman, suasana hujan, basah gak? Basah, tapi ada golongan tertentu yang dia punya payung sendiri. Begitu dia keluar, payungnya dipakai. Jalan, jalan, jalan, jalan. Yang gak punya payung, lihat. Begitu keluar, basah. Ada tujuh golongan yang ketika keluar dari sini, sudah mendapatkan bagian-bagian yang tidak dirasakan oleh orang yang lain. Tapi yang ini tidak. Begitu keluar dari sini, diikuti kemudian oleh awan-awan yang menaunginya seakan teduh dan tenang. Siapa dia itu? Salah satunya yang mengamalkan amalan di sini nanti. Kemanapun dia bergerak, maka akan dilindungi. Dan saat hisabnya, langsung akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, permudah ia untuk masuk ke dalam surganya, bahkan hiasi dirinya dari kepala sampai dengan ujung kakinya. Dan kalau dia difasilitasi oleh keluarganya, maka Allah akan mengizinkan orang ini untuk membimbing semua keluarga yang beriman dan beramal soleh untuk masuk surga, diparadekan pada seluruh penduduk langit dan dunia, disambut oleh malaikat di setiap pintu surga. Inilah amalannya. Ya, yuk kita mulai. Satu. Ya rahmukallah. Oh iya, sebentar. Yang tadi itu wa yauma yub'atsu hayya, dan di akhirat dibangkitkan, ilustrasinya dibangkitkan dia dalam keadaan hayya, itu hidup. Maksud hidup itu jadi semua tubuhnya itu mengekspresikan kebahagiaan. Anda tahu kalau mahasiswa itu setelah berjuang kuliah, kan? S1, ngerjain tugas, berangkat lagi, habis ospek, keluar lagi, Allah. Ya, bekerja untuk belajarnya, ada yang sambil kerja, ada yang tidur di masjid, ada yang sistem kebut sehari semalam, kan? SKS ya, sistem kebut semalam, kita kebut sehari, sistem kebut sejam. Ada tuh, ngambil catatan teman, belajar lagi semua, kan? Baik, yang paling indah kan saat wisuda, ya kan? Begitu namanya disebutkan, bahagia. Dikasih bunga, ibunya digandeng tangan kanan, bapaknya tangan kiri gitu kan? Karena belum ada yang digandeng dalam hidupnya gitu kan? Oh, kanan dari kiri. Tampil dia ke atas panggung, diberikan sertifikat ijazah. Begitu sudah keluar, dia lompat gembira kan? Ayo fotonya, ekspresinya yang bagus. Sambil dia lompat, bunganya dia lompat. Tut, kemudian dia tertawa. Nah, itu yang disebutkan dengan yum atau hayya, bangkit bergerak dalam keadaan meloncat bahagia. Ada orang-orang yang saat di akhirat, saking gembiranya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dia bukan cuma bahagia menerima kitab di tangannya, tapi dia bisa masuk surga dengan sangat luar biasa, seakan-akan kalau digambarkan dia jingkrak kegirangan, ini yang Allah janjikan saya dapatkan. Kamu mana? Itu persoalannya. Karena orang-orang yang menertawakan perjuangannya saat di dunia, ada yang menertawakannya. Ya, begitu dia lewat, ditertawakan. Lewat, ditertawakan. Satu saat kata Allah, saya akan jadikan terbalik. Kamu yang akan membuat mereka menangis, kamu akan tertawakan mereka semua. Dan saat di dunia, itu pun akan dibalik. Bahkan sejak di dunia, Anda lahir dalam keadaan menangis, mereka tertawa. Tapi saat pulang, Anda tertawa, mereka yang menangisi kepergian Anda. Dan di akhirat, Anda tertawa gembira sampai seluruh tubuh Anda merasakan kebahagiaan itu. Wa yawma yub'atsu hayya. Siapakah orang ini? Orang ini adalah Anda. Jika Anda memang ingin menjadi bagian darinya. Karena informasi ini diturunkan bukan untuk menjadi kisah yang disampaikan menjadi harapan, tapi untuk dibuktikan dan diperjuangkan sejak kita ingin kembali kepada Allah sampai wafat dan kembali kepadanya dalam yaumul hisab. Jelas sampai sini? Ya, amalan pertama. Oh, ini saya teruskan dulu sebentar ya. Sebelum ke yang pertama ya, sini dulu ya. Selamat, bahagia. Saya sebutkan saja turunannya. Ya alhamdulillah. Sukses. Tenang, damai, semua makna-makna kebaikan. Salam tu selamat, bahagia, sukses, tenang, damai. Bingkainya disebut dengan Islam. Amalannya disebut dengan silmi, as-silmi. Hasilnya disebut dengan salam. Ya, ini bingkainya dari aslama yuslimu islaman. Ini amalannya di sini. Ini kemudian hasil yang diraihnya disebut dengan salam. Jadi ada Islam, ada ini ada salam. Islam itu frame-nya, bingkainya dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan din, din. Ya, dinnya Islam. Innad-dina 'indallahil Islam. Quran surah ke-3 ayat 19. Kalau sudah masuk ke sini, ingin mendapatkan hasil ini, maka kerjakan tuntunan yang disebut dengan silmi. Ya, kalau sudah masuk Islam dia beriman, disebut dengan orang beriman alladzina amanu. Maka turun Quran surah ke-2 ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi ka. Quran surah ke-2 ayat 208. Kalau sudah mengerjakan silmi dengan benar, maka dia masuk ke dalam salam. Ini Quran surah 19 ayat ke-15. Ya. Salamnya didapatkan Islam, silmi, salam. Pertanyaannya, apa itu silminya? Inilah amalan yang coba kita keluarkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا إله إلا

ditunjukkan, dikuatkan oleh Allah sehingga diberi kesempatan untuk berislam sebelum wafat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apa yang tadi kita sampaikan ba'da maghrib dijawab tuntas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami kedatangan tamu pada malam hari ini menjelang tadi jeda ke Isya, saya disampaikan bahwa ada saudara kita yang malam hari ini mengukuhkan tekadnya untuk masuk Islam. Alhamdulillah, ya, doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang lainnya pun dijawab oleh Allah, terkhusus menyembuhkan yang sakit, meringankan yang sulit dan lain-lain sebagainya. Beliau adalah Bapak FX Franciscus, ya Pak ya? Franciscus Jati Trinovianto, Pak ya? Beliau dari lahir di Mataram 3 Januari 1962. Agama asalnya Katolik Roma. Ya, bersama kita sekarang. Tadi saya tanya beliau apakah di Katolik ibadahnya boleh pakai peci. Kata beliau, tidak Ustaz. Tapi ini untuk menunjukkan semangat beliau memang untuk kembali kepada fitrahnya berislam. Kemudian sekarang beliau tinggal di Jakarta Timur, di Jatinegara, Pak ya. Baik, secara singkat beliau memutuskan untuk masuk Islam. Malam ini hadir bersama kita. Bahkan tadi katanya tinggalnya di Depok dan jauh-jauh datang ke sini untuk menunjukkan dan menguatkan bukti keislamannya. Saya harus pastikan dulu, Pak. Saya panggil apa, Pak? FX Jati Trinovianto. Baik ya. Pak Tri aja, Pak ya. Pak Tri ya. Pak Tri ada dan teman-teman ada tiga hal utama dalam Islam yang harus disampaikan sebelum seseorang masuk Islam. Dan aturan ini hanya ada dalam Islam, dalam Al-Quran. Satu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256. Secara singkat untuk Bapak, bahwa di Islam tidak boleh seseorang dipaksa untuk masuk Islam. Ingat teman-teman ya, tidak boleh paksa orang lain masuk Islam. Baik secara halus, apalagi kasar. Jadi Anda bayangkan, saking lembutnya Islam, untuk masuk Islam aja gak boleh. Apalagi menyakiti orang lain dalam urusan kehidupannya. Ya, secara halus misalnya seperti Anda bantu orang, ngasih sembako, datang ke tempat musibah, ujian, tsunami, gempa, ya, ngasih bantuan tapi dengan syarat misalnya masuk Islam itu enggak boleh. Masuk Islam ya, kalau masuk Islam saya kasih supermie. Ya, nah itu tidak diperkenankan dalam Islam, ya. Agama kami bukan agama supermie ya. Ingat itu baik-baik. Ya, sarung demikian obat-obatan kita berikan dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, saya ingin pastikan, Pak, ada yang paksa untuk masuk Islam? Tidak ada, yakin? Baik, la ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan dalam ad-din. Yang dimaksud ad-din adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Tolong disaksikan ya, supaya nanti tidak ada kesan-kesan bahwa beliau datang ke sini karena terpaksa atau ada yang memaksa untuk masuk ke dalam Islam. Baik, saya mau pastikan lagi, Pak ya, ada teman yang paksa barangkali? Tidak ada. Baik, bisa dilihat lagi wajah-wajahnya, mungkin ada satu orang yang pernah paksa Bapak. Tidak ada. Yakin? Yakin. Ada yang pernah iming-imingi kalau Bapak masuk Islam dikasih umroh misalnya ada? Tidak ada. Dikasih haji misalnya tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Yakin, Pak ya? Yakin. Baik. Bapak pilih mana nih? Kalau ada orang mengatakan, Pak, pilih mana? Masuk Islam atau saya kasih uang 1 miliar malam ini juga? Tapi jangan masuk Islam. Masuk Islam. Yakin? Ya. Kalau saya sih pilih masuk Islam plus 1 miliar, Pak. Ya. Kalau ada ya, bisa buat haji, buat zakat ya. Yakin Pak ya? Yakin. Oke, baik. Yang kedua, ini mohon maaf Pak ya. Setiap agama, keyakinan pasti ada tuntunan di dalamnya untuk beribadah. Bapak di Kristen, di Katolik pasti ada tuntunan, yang lainnya juga ada tuntunan, di Islam pun ada komitmen. Quran surah kedua ayat 208 kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu," hei orang-orang yang telah menyatakannya beriman, sudah masuk Islam, "udkhulu fis-silmi kaffah." Kalau sudah masuk Islam, mesti berkomitmen untuk menunaikan semua tuntunan dalam Islam. Tuntunan itu, Pak, ada ibadah. Ibadah itu untuk bisa membuktikan Allah sebagai Tuhan. Buktinya apa? Ada sholat. Tadi kita sholat, Bapak mungkin sudah di sini. Pak, sholat itu berdiri, Pak. Apalagi imamnya tadi panjang, diliuk-liuk, itu kan agak lama itu berdirinya. Kemudian sujud 4 kali. Itu baru sekali isya, Pak. Nanti besok Bapak bangun, udah ada subuh. Sholat lagi. Belum selesai subuh, Pak. Nanti jeda baru berapa jam? Duhur. Duhur selesai 2 jam langsung asar. Asar selesai maghrib. Pak yakin? Yakin. Baik. Sudah belajar tentang sholat? Sudah mulai. Baik, mulai. Nanti sebentar lagi Ramadan, Pak. Ada 3 bulan ke depan itu puasa 30 hari. Yakin? Yakin. Apa mau dipikir-pikir dulu? Ya, yakin, Pak. Sangat serius karena ini tidak boleh dipaksakan gitu. Bapak mau tanya teman, telepon kawan, yakin siap? Siap, siap. Siap ya. Puasanya dari mulai subuh sampai dengan maghrib, Pak. Serius, baik ya? Serius. Terus malamnya sholat lagi. Sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Yang terakhir, orang tua masih ada? Sudah meninggal. Sudah meninggal, baik. Ini mungkin hanya di Islam dan tuntunan untuk kita. Kalau ada seorang anak kemudian masuk Islam telah bersyahadat, orang tuanya masih ada, maka ada ketentuan langsung dari Allah di Quran surah ke-31 ayat 14 sampai dengan 15. Kata Allah, kalau orang tua itu masih hidup dan beda keyakinan, kalau memaksa ikut keyakinannya lagi, boleh ditolak dengan cara yang lembut. Tapi dakwahi dengan cara yang lembut pula. Bagaimana caranya? Dalam urusan hubungan dunia, jangan diputuskan hubungannya. Berikan bakti yang baik. Kalau Anda punya gajian, berikan bagiannya, berikan hadiah, berikan makanan terbaik, dan tunjukkan kasih yang paling indah, sehingga dengan itu menunjukkan bahwa ketika masuk Islam, inilah yang diajarkan oleh Islam untuk membuktikan nilai keindahan Islam. Barangkali itu bisa Bapak lakukan kepada keluarga. Istri masih ada, Pak? Masih. Anak-anak masih ada? Masih. Baik, itu 3 hal, Pak, yang kami sampaikan. Bapak siap untuk menunaikannya? Sudah siap, Pak. Baik, teman-teman sekalian, kita insya Allah akan Pak untuk bersyahadat pada malam hari ini. Semoga syahadatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak cukup ikuti saya saja. Baik. Baik, Pak ya. Angkatkan mic-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak lain disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Mutasyakirin hamdan da'iman hamdan. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasuluka al-mustafa sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min kulli ma sta'adza bika anhu habibikal mustafa sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu segala kebaikan yang pernah dipermohonkan oleh Rasul Muhammad SAW. Dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan oleh Rasulmu kepadamu, ya Allah, Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, wa taqabbala, ya Allah, syahadat akhinati, ya arhamar rahimin. Allahumma kami bermohon kepadamu, ya Allah, agar engkau berkenan menerima syahadat saudara kami, ya Allah, Patrinovianto, ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minhu islamahu, ya Rabbal Alamin. رب شهادته يا رحمن الرحيم وكفر عنه سيئاتي واغفر له ذنوبه يا رب العالمين يا الله mohon terima syahadat beliau, terima keislaman beliau dan berikan petunjuk kepada beliau ya rahman rahimin. Jadikan dengan syahadatnya menghapuskan segala kesalahan-kesalahan beliau, menggugurkan dosa-dosa beliau dan ganti setiap kekurangan beliau dengan segala kebaikan-kebaikan di sisa hidupnya sebelum kembali kepadamu ya rahman rahimin. Allahumma a'udz ya Allah syahadatahu bi jannatikal karim min firdaus ya arhamar rahimin. Ya Allah ganti ketulusan beliau untuk bersyahadat dengan bimbingan terbaik sampai menuju surga-Mu, surga firdaus ya rabbal alamin. Wa alhiqna ma'ahu wa ma'al ladzina amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sertakan kami bersama beliau ya Allah, bersama orang-orang terbaik pula dari para nabi, kalangan orang saleh, para syuhada, orang-orang jujur yang Kau tempatkan di surga terbaik yang telah Kau tetapkan. Allahumma hdi ya Allah zawjahu ya arhamar rahimin wa abna'ahu ya rabbal alamin liyahtadu ilal islam. Ya Allah kami memohon kepada-Mu anugerahkan pula hidayah dan kuatkan kepada istri beliau, anak-anak beliau ya Allah, keluarga beliau untuk juga bersyahadat kembali kepada Islam ya rabbal alamin. Anugerahkan kesempatan kepada mereka sebelum Kau wafatkan ya Allah, agar Kau persatukan dengan Pak Novianto dalam kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian pula kami ya rabbal alamin, anugerahkan kami hidayah untuk senantiasa menjaga kami dari perbuatan maksiat sampai kembali kepada-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selamat baik telah masuk Islam. Ini saudara-saudara bapak dan insyaallah jika kita akan bersama-sama saling mendoakan biasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak kalau ingin bertanya apa-apa bisa juga ke sini di Akhir TV, Akhir Center atau Quantum Akhir Institute. Kemudian yang kedua, di Islam tidak ada syarat-syarat yang lain, hanya syahadat. Tapi nanti insya Allah dari pihak masjid akan membantu memberikan keterangan sehingga Bapak bisa memudahkan kalau ada proses stabilisasi ke depan insya Allah. Baik, saya lihat wajah Bapak semakin bersinar ya. Ya, kena pancaran lampu dari sana tuh langsung. Ya. Baik. Baik Pak ya, saya mohon izin untuk meneruskan taklim, Bapak boleh bergabung. Ah, masya Allah, ini ada Pak ya, dari masjid. Baik, mohon diterima ya. Baik, so ada buku, ada sarung, ada yang lain ya. Terima kasih banyak. Izin Pak ya. Baik, jazakumullah khair. Selamat. Ada lagi yang mau masuk Islam? Baik. Ya, alhamdulillah. Kalau Allah sudah berkehendak ya begitulah. Kita berdoa dengan baik, ya Allah yang nanti akan putuskan dan Allah yang berkehendak dengan semua itu. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan karena waktu kita terbatas teman-teman sekalian, kita akan fokus kepada apa yang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada janji dalam Al-Quran seperti tadi diuraikan bahwa seseorang akan dijamin oleh Allah, dia akan selamat di dunia, alam kubur akhirat, dia juga akan bahagia, dia juga akan sukses, tenang dan damai dalam hidupnya di tiga alam, tidak hanya dunia tapi juga dunia, alam kubur akhirat. Gambaran ini disebutkan dalam Al-Quran dengan bahasa salam. Wassalamun alaihi yawma wulida. Ada semua anugerah ini diberikan, seorang mendapatkan salam sejak dia hidup, maksudnya di dunia, dilahir. Ya, sejak dilahirkan, itu namanya wulida, yang dilahirkan. Yang melahirkan disebut walidah. Jadi perempuan yang baru melahirkan disebut walidah namanya. Laki-lakinya, suaminya disebut dengan maulud lahu, yang baru punya anak. Jadi maulud lahu, walidah, walad, anak yang dilahirkan, wulida, baru dilahirkan. Di ada anak, baru lahir, sampai wafat, dijaga oleh Allah, mendapatkan semua anugerah ini. Ibunya disebut walidah, bapaknya maulud lahu. Di mana ayatnya Ustaz? Quran surah kedua ayat 233. Paling kanan sebelah bawah. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah wa alal mauludi lahu. Ibu yang baru melahirkan namanya walidah. Bapaknya maulud lahu, anaknya walad, dilahirkannya wulida. Orang baru lahir sampai dengan hidup terus sampai mau wafat. Lihat fasenya. Baru lahir, tumbuh, berkembang, akan wafat, wafat alam kubur sampai ke akhirat. Mendapatkan ini semua. Dunia dijaga dari maksiat, bukan tidak dapat ujian. Ada ujiannya, cuma dimudahkan oleh Allah, dijaga dari perbuatan salah sampai pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam kuburnya nyaman, ininya nyaman. Nah, ini anugerahnya, bingkainya disebut dengan Islam. Salam hasilnya, bingkainya Islam. Dari akar kata yang sama, sin, lam, mim, salima, yaslamu. Tambah hamzah jadi bingkai, aslama, yuslimu. Salam hasilnya, silmi itu ajaran atau hasil yang diraih itu ditempuh lewat apa? Tuntunannya, ajarannya, panduannya disebut dengan silmi. Maka ini bingkainya disebut dengan Islam, ya, komponennya disebut dengan ad-din. Maka turun Quran surah ketiga ayat 19 mengatakan innad-dina indallahil Islam. Ajarannya disebut dengan silmi, Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafa. Hei orang-orang beriman yang telah masuk ke dalam Islam, bingkai Islam. Tunaikan semua pedoman-pedoman dalam Islam itu. Tuntunan-tuntunan dalam Islam. Apa saja? Banyak nanti. Di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Setelah syahadat itu ada sholat. Setelah sholat ada zakat. Setelah zakat ada puasa, ada umrah, ada haji, dan tuntunan yang lain-lainnya. Kemudian setelah itu, kalau engkau lakukan itu dengan baik, maka engkau akan mendapatkan salam. Nah, yang paling menarik, ini diberikan oleh Allah, diturunkan sejak manusia pertama, sampai bergenerasi setelahnya, sampai ke Rasul pertama, namanya Nabi Nuh alaihissalam, sampai ke Nabi Muhammad SAW, menerima risalah yang sama, yang Allah turunkan kepada para Nabi, para Rasul, sehingga menyampaikan pada umatnya, disebut dengan risalah. Orang yang menyampaikan disebut dengan Rasul, isinya disebut dengan wahyu. Saya berikan wahyu, auhaitu. Kami berikan wahyu, auhayna. Kami berikan wahyu, kalau ada na di Quran menunjukkan pada keagungan. Wahyu itu agung, pedoman itu agung, karena dengan itu manusia berubah akan jadi baik dan mendapatkan nilai-nilai kemuliaan di tiga alam tadi. Maka turunlah Quran surah keempat, ayat ke-163, paling kiri sebelah atas, untuk menunjukkan bahwa semua wahyu, tuntunan, pedoman, sejak Rasul pertama itu diutus Nabi Nuh alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad itu isinya sama semua, tidak ada yang berubah. Bingkainya sama. Kalau disebut bingkai tadi apa namanya? Islam. Di Rasul pertama Nuh alaihissalam menerima wahyu, isinya tuntunan keislaman. Ibrahim tuntunan keislaman, sampai ke Nabi Muhammad tuntunan keislaman. Mana dalilnya? Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami wahyukan kepadamu. Wahyunya berupa risalah. Turun risalah, orangnya disebut dengan rasul. Risalah. Orang yang menyampaikan menerimanya disebut dengan rasul, menyampaikan pada umat. Bentuk risalahnya disebut dengan wahyu, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami berikan wahyu kepadamu, kamu dapat risalah, tugas, message. Kamu menjadi rasul, begitu wahyu turun jadi rasul diangkat. Bukan kamu saja, ada orang-orang sebelum kamu yang kami tugaskan dengan misi yang sama. Siapa? Dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Nuh adalah rasul pertama. Nabi Adam bukan rasul, karena tugas Nabi menerima risalah untuk pribadinya dan orang terdekatnya. Rasul menerima risalah untuk disampaikan pada umat. Sudah ada umat yang banyak. Nabi Adam turun, siapa umatnya? Adam turun, belum ada orang. Makanya ketika Adam berkelana, orang gak ada. Hawa turun di kisaran Jeddah sekarang. Adam turun di Asia Selatan, konon India. Adam jalan, Hawa jalan. Bertemu kemudian di satu titik, disebut dengan Arafat sekarang. Arafat itu sesuatu yang diketahui. Dari jauh kelihatan, oh itu kayaknya saya kenal. Oh iya, saya pun kayaknya kenal dari jauh. Memang kenal karena di bumi cuma dua orang waktu itu. Gak ada yang lain. Ya. Jadi udah kelihatan dari jauh tuh. Gerakannya, keadaannya. Karena kendal lama di surga. Tahu dua-duanya. Jadi sesuatu yang diketahui disebut dengan Arafat. Sifatnya Arafat. Kalau banyak Arafat, maka naik ke atas bukit. Bukit disebut dengan Jabal. Tumpahlah kemudian di situ sifat rindunya, kasihnya, sayang yang sangat dalam. Disebut dengan Rahmah. Sampai sekarang disebut tempatnya dengan Jabal Rahmah. Bertemu di situ. Konon nama Arafat diambil dari situ. Riwayat kedua menyebutkan adalah pengajaran malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim tentang manasik haji. Begitu disampaikan kata Ibrahim alaihissalam, Araftul an, saya tahu Araftu. Dari situ muncul kata Arafat. Dua riwayat ini dibenarkan dalam sejarah. Intinya, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu risalah yang sama sampai ke Rasul pertama Nabi Nuh AS. Nabi Adam menerima risalah untuk diri pribadinya dan keluarga terdekat. Ketika kemudian keduanya bersatu melahirkan keturunan. Quran surah keempat ayat pertama. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Adam. Wa khalaqa minha zawjaha Hawa. Wabatha minhuma rijalan kathira wa nisa. Kita dikenal dengan Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Menyebar keturunan-keturunan laki-laki perempuan untuk saling berkenalan. Turun Quran surah ke-49 ayat 13 mengabadikannya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Hei anak cucu Adam, hei manusia, kami ciptakan kalian ada laki-laki ada perempuan. Kalian menyebar beda tempat. Kalian bermukim. Untuk apa? Saling berinteraksi, mengenal satu dengan yang lainnya, memunculkan kemaslahatan di bumi, mengerjakan tugas kalian sebagai khalifah. Quran surah kedua ayat 30. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika menyebar, semua lupa dengan sebagian tuntunan itu, ada sebagian yang lupa, diturunkan rasul untuk meluruskan kembali. Wahyunya dapat dari Allah, risalahnya datang, jadi rasul. Wahyu ini yang dimaksudkan dengan Islam. Bingkainya disebut dengan ad-din. Tuntunannya wahyu, namanya semua sama Islam. Jadi dari Nabi Nuh sampai Nabi Adam alaihissalam dapat risalah untuk mengembalikan pada keislaman. Sampai Nabi Adam Islam. Kalau kita urutkan semuanya sama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Ta'rish bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tif bin Adam alaihi salam. Ulangi. Jadi Nabi Ibrahim Islam bukan? Islam. Makanya ketika beliau kemudian tumbuh, kata Allah, kamu ini muslim, aslim. Buka Quran surah kedua ayat 131, paling kiri sebelah atas. Ya, idz qala lahu rabbu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Rabbnya mengatakan, mengkonfirmasi kepadanya, supaya nanti pengikutnya tidak ada yang salah memahami, mengatakan Ibrahim Yahudi, mengatakan Ibrahim Nasrani, mengatakan Ibrahim A, B, C, dan sebagainya. Ini ada buktinya. Kata Allah, saya tanyakan pada Ibrahim langsung. Ditanyakan langsung pada orangnya. Ibrahim aslim. Kamu Islam bukan? Aslim. Masuk Islam ya. Qala aslamtu lirabbil alamin. Ya Allah, saya ini muslim. Saya Islam. Agama saya Islam. Saya muslim. Saya berislam pada Rabb pencipta seluruh alam. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ibrahim itu Yahudi. Ibrahim aja bilang, saya muslim. Kamu dapat info dari mana? Kamu pasti kebanyakan nonton yang tidak benar. Paham ya? Jelas sampai sini? Jadi nanti ada keterangan. Nah, kemudian bagaimana dengan keturunannya? Yakub, Yusuf, dan sebagainya. Muslim. Mereka mengatakan, kami ikut bapak kami sebelumnya. Buka Quran surah kedua, ayat 133. Paling kiri sebelah bawah, sebelum akhirnya. Baik. Am kuntum syuhada, idh hadara Ya'qub al-maut, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka, wa ilaha abaika, Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida, wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah kalian perhatikan? Tidakkah kalian simak, duhai orang yang senang membaca tentang Ya'qub, Yusuf, dan seterusnya keturunannya? Ya, ketika Ya'qub di ujung akhir hidupnya, dalam keadaan mendekat sakaratul maut, yang dipikirkan bukan bagi-bagi warisan, yang dipikirkan bukan masalah dunia, tapi khawatir kalau anak-anaknya tidak memiliki akidah yang sama. Maka dikumpulkan, diberikan nasihat. Nasihat akidah, nasihat akhlak, nasihat persatuan. Supaya keluarganya kokoh, itu manhajnya. Di akhir hidup itu bukan mikirin bagaimana anak mikirin dapat harta, sampai kemudian ribut-ribut diperdebatkan, sampai terjadi perselisihan. Orang Islam itu tidak begitu. Kaya itu biasa. Yang difikirkan kalau wafat, kumpul lagi, enggak di akhirat. Itu poinnya. Itu gambarannya. Maka dikumpulkan, nanya, kalau bapak meninggal, kalian bagaimana? Mereka menjawab, jangan khawatir pak. Masalah ibadah, masalah akidah, kami akan menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan bapak, Tuhan kakek kita. Ada Ismail, ada Ishak, sampai ke Nabi Ibrahim. Pastikan, kami seorang muslim. Kami semua muslimun. Jelas? Jadi saya ingin pastikan dulu, lihat baik-baik, Nabi Muhammad Islam? Islam. Nabi Nuh Islam? Nabi Ibrahim Islam? Dah muncul kan? Baik. Kalau begitu keturunannya, dari Nabi Nuh alaihissalam geser ke Sayyidah Sarah, melahirkan kemudian Ishak. Ishak Islam? Islam. Nuh turun terus sampai ke Ibrahim. Ibrahim nikah dengan Sayyidah Sarah. Saya koreksi, Ibrahim dengan Sayyidah Sarah melahirkan Ishak. Ishak Islam? Islam. Ya'qub Islam? Islam. Dari Ishak kan turun Ya'qub. Kata Ya'qub, saya ikut bapak. Bapak saya Islam, berarti Ishak Islam. Ya'qub turun Yusuf. Yusuf Islam? Islam. Turun ke bawah, ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman. Islam? Islam. Karena keturunan ke atas. Geser dikit ke Zakaria alaihissalam. Karena satu ponakan ke samping. Sampingnya lagi Imran. Imran nikah dengan Hanna, melahirkan Maryam. Zakaria Islam? Islam. Karena nyambung ke atas. Baik. Geser dikit. Imran. Imran Islam? Islam. Karena tadi kalimatnya, saya ikut bapak ke atas. Ya, turun ke bawah Islam, ke atas Islam. Nikah dengan Hanna. Hanna Islam? Islam. Lahir Maryam. Maryam Islam? Maryam, Bunda Maria. Islam. Karena tadi keturunannya naik ke atas ke bawah Islam. Menurunkan Isa alaihissalam. Al-Masih, Yesus. Islam? Islam bahkan mengatakan, beliau sendiri mengatakan, Quran surah 19 ayat 31-33, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Saya tegaskan, saya muslim, Tuhan saya Allah, saya dijamin oleh Allah keselamatan dunia, alam kubur, akhirat. Persis bahasa yang sama. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya, ketika beliau menunaikan salat, kata Allah, beliau salat. Silakan baca, lihat ayatnya. Beliau sholat, beliau mengeluarkan zakat, bakti pada orang tua, dan beliau katakan, saya dijamin keselamatan di tiga alam oleh Allah ketika saya berislam. Nabi Muhammad Islam? Islam. Jadi maksud saya ingin tegaskan dulu di awal, bahwa ketika semua jalurnya sama, ini menunjukkan risalah saya sama, Islam. Sampai sini jelas? Baik, kerjakan tuntunan. Ini silmi tuntunannya. Makanya Nabi Nuh punya pedoman, Nabi Musa punya ajaran, Nabi Isa punya ajaran. Semua ajaran-ajaran disebut dengan silmi. Kalau dikerjakan dapat salam. Paling gampang kata Nabi Isa, wassalam. Saya pun dapat salam, yauma wulidtu sejak kelahiran, wa yauma amutu sampai akan wafat, wa yauma ub'atsu hayya sampai dibangkitkan Allah di akhirat. Jelas? Baik, terakhir lihat sini. Tuntunan ini kan butuh pedoman. Ya. Apa tuntunannya? Yuk kerjakan sholat. Ayo kerjakan zakat. Ayo puasa. Zaman Nabi Musa ada puasa, ada sholat. Jangan dikira Nabi Musa tidak sholat. Nabi Musa sholat. Quran surah ke-20 ayat 14. Nabi Musa sholat. Nabi Isa sholat. Quran surah ke-19 ayat 31-33 tadi. Nabi Ismail sholat. Quran surah 19 ayat 55. Nabi Zakaria sholat. Quran surah ke-3 ayat 38-39. Sholat, sholat, sholat, sholat. Nah ketika diajarkan kan harus pada patokannya, ada panduan. Ya jangan dikira Nabi di satu tempat saja. Kalau Nabinya sedang pergi, bagaimana tuntunannya? Maka mesti ada acuan kan? Ada acuannya, bagaimana cara sholat harus ada bacaannya. Bagaimana cara ruku sujud ada bacaannya. Bagaimana cara zakat ada tuntunannya. Nah tuntunan yang mengatur pedoman tadi itu disebut kitab namanya. Jelas? Maka Nabi Isa punya Alkitab. Nabi Musa punya Alkitab. Ke atasnya lagi tadi ada Nabi Zakaria, ya punya juga tuntunan di masa itu. Ketika lahir setelahnya Maryam, Maryam melahirkan Isa, ada Alkitabnya. Kitabnya ada, termasuk ketika Nabi Zakaria, kemudian istrinya melahirkan Yahya alaihi salam, itu pun diminta oleh Allah mengacu kepada tuntunan Islam dengan berpedoman pada Alkitab. Jadi kalau saya simpulkan, bingkainya disebut dengan Islam. Tuntunannya disebut dengan apa tadi? Silmi. Hasilnya disebut dengan apa? Salam. Jadi kalau pengen masuk salam, kerjakan apa? Silmi. Nah, pedoman untuk menunaikan semua ketentuan dalam silmi itu namanya apa? Alkitab. Jadi Al-Quran itu pedoman kita untuk menunaikan keislaman. Di situ ada petunjuk silminya. Sholatnya ada di situ. Maaf, tuntunan zakat ada di situ. Haji ada di situ. Tuntunan hidup ada di situ. Semua tuntunan yang teratur, sistematis disebut dengan Alkitab. Jadi, kalau Nabi Muhammad ada Alkitab tidak? Ada. Namanya apa? Al-Quran. Nabi Isa ada Alkitab tidak? Ada. Namanya apa? Injil. Nabi Musa ada Alkitab? Namanya apa? Taurat. Nabi Daud ada Alkitab? Namanya apa? Zabur. Jadi Alkitab itu nama umum pedoman tuntunan yang rapi, sistematis untuk menunaikan tuntunan dalam Islam untuk mendapatkan salam tadi yang dijanjikan. Paham? Nah sekarang zaman Nabi Yahya alaihi salam ketika terlahir kemudian ada perintah dari Allah kepada kedua orang tuanya Nabi Zakaria. Bahkan langsung kepada anak yang baru dilahirkan itu. Tumbuh dia, kata Allah, berpeganglah pada pedoman itu. Tapi yang paling menarik, tidak langsung disebutkan kitabnya. Kalau Nabi Isa kan Injil gitu kan. Nabi Musa, Taurat. Gitu kan? Nabi Daud apa? Zabur. Taurat disebutkan, Injil disebutkan. Tapi ketika menyebutkan kemudian pedoman di masa Nabi Yahya itu, bukan kitabnya langsung disebutkan namanya apa, tapi disebutkan nama umumnya, Alkitab. Yuk buka naik ke atasnya. Ya Yahya, khudzil kitab bil quwwah. Ini yang sudah kita tuliskan, naik ke atas. Ini boleh saya hapus? Boleh. Masya Allah. Cita-cita selamat, dunia, alam kubur, akhirat, surga firdaus, wafat husnul khotimah, menghapus? Boleh. Luar biasa. Masya Allah. Lihat sini. Ya Yahya. Han? Lihat isyaratnya. Fokus. Khudzil kitab bi quwwah. Khudzil kitab. Ini. berkuah. Setelah ini diambil, langsung dapat bonus. Satu, wa atainahul hukma sabiyya. Dua, wa hanana min ladunna. Tiga, wa zakata. Empat, wa kana taqiyya. Lima, wa barran biwalidayhi. Enam, wa lam yakun jabbaran asiyya. Masyaallah, ini bonusnya. Tujuh, ini pemberian yang tadi disebutkan. Ayat 15-nya. Wassalamun alaihi. Satu, yauma wulida. Dua, wa yauma yamutu. Tiga, wa yauma yub'atsu hayya. Masyaallah. Perhatikan sini, saya ingatkan lagi. Semua nabi sampai dengan ke atasnya agamanya apa? Islam dinnya. Tuntunannya apa? Silmi. Pedomannya apa? Kitab. Baik, yang didapatkan apa? Salam. Untuk mendapatkan salam, mesti menunaikan silmi. Untuk mengetahui di silmi itu ada tuntunan apa, maka buka Alkitab. Alkitab itu tuntunan, itu isi tuntunan, pedomannya. Nama spesifiknya disesuaikan dengan nabi-nabi yang membawanya. Kalau Nabi Isa berarti Injil. Kalau Nabi Musa berarti Taurat. Kalau Nabi Daud berarti Zabur. Kalau Nabi Muhammad berarti Al-Quran. Sesuaikan dengan setiap zamannya, tapi tuntunan pedomannya disebut dengan Alkitab namanya. Jelas? Nah, maka perhatikan baik-baik sini. Fokus lihat Nabi Yahya ketika kemudian terlahir. Dari rahim ibundanya yang mustahil menurut medis bisa melahirkan, saya sudah kisahkan, dan kisah ini jangan sampai dilupakan, dan tulisan pun jangan sampai dihapus. Makasih. Silakan. Jazakallah khair. Maksud saya, silakan simpan penghapusnya. Syukran. Ah, lihat sini. Ya Yahya, hei Yahya. Lihat-lihat baik-baik. Ini kalimat ditujukan pada Nabi Yahya alaihissalam. Sifatnya langsung. Ya Yahya ke Yahya. Jadi kalau kita lihat asbabnya ayat ini turun, ingin mengisahkan tentang kejadian yang disampaikan pada Nabi Yahya. Sebabnya Allah memerintahkan pada Yahya alaihissalam. Sebabnya. Tapi kalimat yang disampaikan lewat sebab itu sifatnya umum. Persis seperti pembahasan masa lalu. Yang sakit Nabi Ayub. Tapi ketika dikabulkan doa, isyaratnya umum. Yang kena musibah Nabi Yunus, ada persoalan serius. Tapi ketika diselamatkan, sifatnya umum. Najaina wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami selamatkan kemudian Yunus, kami selamatkan orang-orang beriman yang melakukan amalan yang sama seperti Yunus. Yang sakit Nabi Ayub, kami sembuhkan Ayub. Kami berikan tanda kepada orang yang sakit setelah Ayub. Kalau mengamalkan kepada ini seperti ini, maka kami akan sembuhkan pula. Wa dzikra lil abidin. Ini yang mengalami Nabi Yahya, tapi kalimatnya umum. Maka muncullah kaidah dalam ilmu tafsir, disebut dengan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sababi. Hukum itu, hikmah itu, kesimpulan itu, jangan dilihat kepada sebabnya dikhususkan, tapi lihat keumuman konteksnya. Kalau kalimatnya umum, berarti bukan hanya dikhususkan pada orang itu, tapi juga mencakup semua orang yang mengamalkan amalan yang sama. Bagaimana cara mendapatkan itu umum atau khusus? Lihat konteks kalimatnya. Lihat. Ya Yahya, eh Nabi Yahya, khudil kitab. Saya tanya, kalau Alkitab itu nama umum, nama khusus? Umum. Umum. Umum. Kalau khusus, tadi yang saya sebutkan. Injil, Taurat, Al-Quran, khusus? Khusus. Ketika mau disebut umum jadi apa? Alkitab, wahyu yang turun secara sistematis, komprehensif, dan sebagainya. Kalimat ini umum. Allah turunkan isyarat pada satu untuk Nabi Yahya langsung. Tapi kalimat ini menunjukkan isyarat bagi seluruh hamba-hamba Allah di masa-masa setelahnya. Jadi kalau setiap orang mau berpedoman mengambil tuntunan Alkitab, masa Nabi Yahya, Nabi Isa, sebelumnya Nabi Musa, dan lain ke atasnya, nama spesifiknya beda-beda. Ambil, lakukan, cepat, tunaikan. Maka engkau akan mendapatkan jaminan salam yang tadi telah disampaikan. Masa Nabi Muhammad SAW yang dimaksud Alkitab ini adalah Al-Quran. Dari mana taunya? Karena Al-Quran disebut dengan Alkitab. Quran surah kedua, ayat kedua. Dzalikal kitabula. Langsung ke Nabi Yahya isyaratnya Allah mengatakan, Ya Yahya, hei Yahya. Khudil kitab. Khud ini menunjukkan sebuah makna penekanan untuk mendapatkan dengan cepat. Perhatikan kalimatnya. Penekanan untuk mendapatkan dengan cepat sesuatu yang penting yang harus diraih. Jadi kalau Anda punya peluang misal, ya sedang ikutan tender kalau bisnis, atau melihat peluang misalnya, sedang tawaf tiba-tiba, Masya Allah, ini kejadian jarang banget gitu kan. tiba-tiba itu Hajar Aswad tuh kosong. Kosong tuh bukan gak ada orang gitu kan. Misalnya tinggal 3-4 orang di situ gitu kan. Nah itu Anda ada peluangnya tuh di situ. Maka ketika peluang itu ada, cepat ambil. Jelas ya? Sama, ini kan hukumnya begitu. Dalam dagang ada peluang, ambil. Ya, dalam agama ada peluang, ambil. Jadi makanya di Quran sering ada tijaroh, niaga. Kata Allah, kamu ini aneh. Urusan dunia yang sementara dikejar-kejar, keuntungan akhirat gak pernah dikejar. Coba Anda deh sekarang ya, kalau abis ini nih, misal ini jam 9 nih, ada taklim di masjid lain, Al-Azhar Kalimalang, buka taklim jam 9 dimulai, setiap yang datang dapat 1 juta rupiah. Misal, setiap yang datang 1 juta. Pertanyaan saya, Anda kejar gak peluangnya? Kejar. Tuh, Anda pun tega meninggalkan saya di sini. Jadi sekarang saya tahu sebenarnya Anda datang ke sini itu kelihatan saya. Kejar gitu kan? Itu. Jadi begitu infonya nyampe, terlihat broadcastnya. Oh, 1 juta, 1 juta, iya. Salah dia udah panas, deck yang gak ada gitu kan. Oh, datang, ngantri-ngantri. Udah, langsung teratur pelan-pelan. Angkat tangan. Wah, kejar. Dunia Anda kejar. Ada peluang pekerjaan, kejar. Ada peluang materi, kejar. Kenapa akhirat yang ada peluang surga Anda di situ gak Anda kejar? Bukankah tengah malam itu ada peluang untuk menjemput surga dengan tahajud? Bukankah ketika Anda tahajud ada surga yang telah Allah siapkan di taman surga dengan segala keindahannya? Bukankah ketika menjelang subuh waktu sahar ada ampunan dosa diberikan? Ada pengabulan dari doa yang dipanjatkan? Ada semua doa yang dimintakan langsung dikabulkan? Bukankah istighfar Anda akan memberikan apa yang Anda harapkan seketika Allah kabulkan pada saat itu? Kenapa tidak Anda kejar? Bukankah 2 rakaat sebelum subuh Allah akan berikan lebih daripada dunia dan seisinya? Bukankah duha itu menghilangkan dari musibah yang kita akan hadapi di hari itu? Bukankah sedekah melipat gandakan apa yang kita telah dapatkan? Kenapa tidak Anda kejar? Anda ketinggalan handphone di masjid, Anda balik lagi, handphone 3315. Dan nyampe ujung sana, balik lagi, Anda ketinggalan sunnah, kenapa enggak Anda kejar lagi ke sini? Coba lihat teman-teman. Duhai Anda yang merindukan surga. Jangan cuma dirindukan, karena semua orang pun merindukannya. Surga itu tidak dimasuki dengan kerinduan. Surga hanya bisa dimasuki dengan amal saleh dan keimanan. Poinnya, ini saya mau sampaikan kepada Anda, bila ada sesuatu yang harus kemudian Anda cepat kejar, Anda dapatkan, jangan ambil peluangnya, langsung ambil. Kalau perlu Anda paling duluan, maka kalimat cepatnya dalam bahasa Arab, khudh, cepat. Contoh. Zakat itu, zakat. Itu dalam bahasa pengertiannya, satu, sesuatu yang menyucikan, bersih. Yang kedua, an-numu, sesuatu yang bertambah. Di kala Anda zakat itu bukan kehilangan, tambah minimal 10 kali lipat dari yang apa yang Anda keluarkan. Investasinya bisa tunai langsung diberikan, keluar zakat 1 juta, balik 10 juta. Bisa bentuknya berupa manfaat, Anda dijaga dari sakit yang kalau berobat 10 juta. Anda tiba-tiba dapat proyek 10 juta nilainya. Anda tiba-tiba dapat bingkisan 10 juta nilainya. Dihitung, kalau Anda gak percaya silahkan. Begitu Anda keluarkan, akan ada episode bagian kehidupan Anda yang kembali kepada Anda nominalnya persis 10 kali lipat dari apa yang Anda keluarkan. Bentuknya bisa macam-macam. Tidak hanya bentuk nominal langsung 10 juta. Bisa jadi berupa aktiva yang Anda dapatkan manfaatnya. Jelas? Makanya ketika ada peluang zakat, kalimat Qur'annya menggunakan khudh. Kan cepat tuh. Coba deh ya. Kalau ada gini nih. Anda kasih 100 ribu sekarang, langsung balik 1 juta. Begitu ada informasi begitu, siapa yang sekarang memberikan 100 ribu, balik 1 juta. Anda berikan gak seketika? Berikan. Kalaupun Anda dapatkan infonya, teman Anda belum dapat, Anda gak akan bagi infonya. Anda minjem duit. Boleh minjem gak 100 ribu? Buat apa? Rahasia. Begitu dapat, Anda langsung berikan. Kenapa? Anda ingin kejar peluangnya. Makanya ketika Allah turunkan kalimat dengan menggunakan kata zakat, zakat itu bukan mengurangi, tapi menyucikan dan menambah. At-taharatu wan-numu. Karena itu ketika zakat diturunkan, ada peluang Anda berzakat. Kalimat Qur'annya menggunakan kata khudh. Buka Qur'an surah 9 ayat 103. Apa kalimatnya? Baik-baik. Kalimatnya apa yang digunakan oleh Qur'an? Khudh min amwalikum sadaqah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalikum. Ambil dari harta kalian itu. Sadaqah. Sadaqah itu maksudnya zakat. Disebutkan nilai kebaikannya. Sedekah itu sesuatu yang baik. Membuktikan keimanan, meyakinkan pada diri kita, begitu kita yakin akan dapat suatu tambahan, disebutkan langsung. Khudh min amwalikum, ambil. Ambil pakai khudh. Cepat. Dapatkan. Tarik. Cepat, ambil peluangnya. Nah, sama persis ketika Allah menyebutkan kalimat khudh dalam zakat. Khudh. ambil cepat. Maka ini memberikan isyarat di zakat itu, itu ada kebaikan-kebaikan. Jadi kalau sudah ada waktunya berzakat, gak usah tunda, cepat keluarkan. Kalau perlu Anda yang teman Anda tahu harus berzakat, tolong. Kalau Anda tahu teman Anda berzakat, dia belum ingat, cepat, jangankan diingatkan. Kalau bisa, cepat ambil dari, diserahkan kepada yang berhak. Ambil, ambil, serahkan. Kenapa? Supaya dia tidak kehilangan. Supaya dia tidak kehilangan peluang-peluang kebaikan yang telah disiapkan itu. Sama persis kalimatnya menggunakan khudh untuk Alkitab. Seakan Allah ingin mengatakan begini, Yahya, di Alkitab itu banyak peluang kebaikan. Di situ ada pedoman keselamatan. Di situ ada pedoman kebahagiaan. Di situ ada pedoman kesuksesan. Di situ ada pedoman ketenangan. Di situ ada pedoman kedamaian. Di situ ada pedoman kemakmuran. Saya pengen hidup kamu itu selamat di tiga alam. Saya pengen kamu bahagia. Saya pengen kamu sukses. Saya pengen kamu tenang. Saya pengen kamu mudah, kata Allah. Karena itu, sarankan kepada kamu, saya perintahkan, cepat ambil. Jangan tinggalkan peluangnya. Kalimat yang menggunakan kata khud. Bahkan bikuah. Bikuah, pegang dengan erat. Jangan pisahkan dirimu dari pedoman itu. Kata Allah, kalau kamu benar mengerjakannya, maka saya berikan bonus nih. Wa atainahul hukmah sabiyyah. Kami berikan hikmah. Hikmah itu sikap bijak, kecerdasan. Puncak kecerdasan disebut dengan hikmah. Hikmah. Melahirkan ma'rifah. Ma'rifatullah, ma'rifatul insan, ma'rifatul din. Dari sini kemudian, wahananan min ladunna, lembut. Kelembutan. Orang itu lembut, enak. Kemana-mana tuh ingin dirindukan oleh orang lain. Berjumpa orang lain senang. Berpisah rasanya sedih. Pengen segera jumpa kembali. Hanan. Nabi sebut dengan hanan, ya hanana, ya hanana. Masya Allah. Nih, hanan. Wa zakata, bersih, suci. Di orang ini tuh menarik tuh. Begitu dekat dengan Alkitab, keadaan hatinya bersih. Suci gitu, enak. Gak ada yang kotor, pikirannya bersih, gitu kan. Wa taqiyah, taqiyah, taqwa. Kebaikannya meningkat. Taqwa itu dua cirinya. Meningkat kebaikan, maksiat ditekan. Jadi kalau orang sudah taqwa itu, kebaikannya meningkat. Rajin sholatnya, rajin sedekah, rajin senyumnya, rajin kebaikannya, semua. Dan yang jeleknya turun. Jadi setiap ada lawan yang baik, yang jeleknya turun. Kalau jujurnya naik, berarti dustanya turun. Kalau sabarnya naik, berarti marahnya turun. Di semakin tinggi takwanya, maka yang baiknya naik, yang jeleknya turun. Wakana taqiyah. Takwa sifatnya orang yang disebut dengan taqi. Taqi. Ya, jamaknya disebut dengan muttaqin. Kalau seorang disebut dengan taqi. Wah, luar biasa. Anda punya hanan, Anda punya taqi. Disambungkan, hanan at-taqi. Nah, misal ya. Misal, contoh. Dian? Baik. Saya juga pengen Ustaz, boleh. Karena Anda baru mencoba. Mencoba disebut dengan talaqi. Misalnya, Asep at-talaqi. Nah, boleh. Ah, barwan biwalidaihi. Jadi cirinya, yang kedua. Percuma kalau orang ini baik. Maaf, sopan pada orang. Jujur pada orang, orangnya sabar, kalimatnya lembut. Tapi pada orang tuanya tidak memberikan manfaat. Apa manfaat kamu untuk dirimu, kata Allah? Gak ada nilainya sisi Allah. Karena ridha Allah diturunkan diantaranya pada ridha kedua orang tua. Sifat yang selanjutnya, wabarun biwalidai. Ciri yang hebat bagi orang yang dekat dengan Alkitab, dia akan berbakti pada kedua orang tuanya. Mustahil mengkhianati. Kemudian yang paling indah, walam yakun jabbaran asiyya. Lam yakun jabbar, dia tidak akan pernah merasa hebat. Jadi gini, walaupun tawadu, ibadah banyak, gak merasa menang sendiri. Gak hebat sendiri, gak merasa yang paling hebat. Gak merasa yang paling tangguh. Gak merasa yang paling alim. Gak merasa yang paling benar sendiri. Tidak ada. Indah banyak kalimat itu. Jadi begitu dekat dengan kebaikan, Abu Bakar itu, bukan Nabi, bukan Rasul. Dekat dengan Rasul, ibadah maksimal. Begitu takbir, langsung gemetaran tangannya, keluar air mata, menangis. Allahu Akbar, nangis. Diminta jadi imam saat Nabi kesulitan untuk menjadi imam. Karena sakitnya itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, jangan saya Rasulullah. Saya takut kalau saya mimpin sholat jadi gak khusus orang-orang sholatnya. Kata Nabi, kamu jangan ya Rasulullah. Duhai adinda, berkata kepada anaknya Sayyidah Aisyah, katakan kepada Nabi SAW, jangan saya. Ya Rasulullah, jangan Abu Bakar. Abu Bakar begini, begini, ayah saya begini. Kata Nabi, kalian ini seperti Yusuf dan saudaranya. Maksudnya banyak alasan-alasannya. Udah, kamu jadi imam. Kenapa rahasianya? Abu Bakar orang yang paling merasakan nilai-nilai kedekatan dengan Allah. Sifatnya baik. Di antara kebaikannya adalah merasakan begitu takbir Allahu Akbar. Beliau meyakini hanya Allah yang paling agung, tidak ada yang lain. Dirinya rendah. Dunia hilang semua. Hanya Allah yang paling agung, buang urusan dunia ke belakang. Nah, beliau itu takut. Begitu takbir, merasa takut kalau sedang bertakbir itu, ada sedikit perasaan agung dalam dirinya. Sampai merasakan takut orang menilai dirinya yang paling khusyuk. paling bagus dibanding orang lain. Di selevel Abu Bakar, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, mertua Nabi, menemani Nabi hijrah ke Madinah, hidup menemani Nabi, berjuang dengan harta dan dirinya, sampai wafat dikubur di samping Nabi SAW. Saat takbir pun merasa kalimatnya rendah di hadapan Allah. Takut orang mengira beliau yang paling khusyuk. Ini gambaran tingkat yang paling tinggi. Kalau sudah dekat dengan Allah, melaksanakan tuntunan dari Alkitab, maka tidak ada sifat jabbar. Jabbar itu merasa hebat, merasa paling soleh, merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling macam-macam. Yang lain keliru, yang lain kurang, yang lain salah semua. Puncaknya yang ini neraka, yang ini surga. Kemana? Kalimu sadadi, bid'ah, neraka. Yang ini aja udah pasti jelas surganya. Itu pasti ada persoalan, pasti ada masalah. Walaupun kita tidak harus menyikapi dengan hal yang sama. Kalau dibalas dengan cara yang sama, berarti Anda tidak ada bedanya. Ya, didoakan. Dan jangan paksakan. Terangkan kebaikan, mau diikuti alhamdulillah, tidak pun jangan dipaksa, itu yang paling indah. Dan kita doakan dalam kebaikan, tidak usah dibalas celaan-celaan yang hadir pada diri kita. Tidak ada yang bebas dari celaan. Allah dicela, dicela oleh orang kafir. Malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabiin dicela, imam dicela. Masya Allah, silakan cek. Anda siapa? Allah bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan. Coba lihat, sahabat bukan, tabiin bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang, Den, nggak pengen dicela. Anda siapa? Paham? Ya, dan tidak bermaksiat. Kesimpulannya, ketika Yahya mendekat kepada tuntunan pedoman Alkitab, dipegang dengan kuat, maka Allah anugerahkan sifat semua ini. Puncaknya, diberikan salam di semua alam yang ia lalui. Tapi kalimat paling hebatnya, Allah memberikan isyarat pada kita semua. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, kalau Yahya saja yang lahir dari perempuan yang divonis menopause dan mandul, orang tuanya sudah sepuh, keadaannya tumbuh, tapi dia mendekat kepada Alkitab, dia menjadi manusia yang hebat, maka kalian yang lahir dari ayah dan berhubungan dengan ibu, lahir dari ibu, rahim ibunya yang dengan keadaan yang baik, dirawat dengan baik, tumbuh dengan baik, maka kalian bisa mendapatkan peluang yang sama. Jika ingin mendekat kepada semua kebaikan ini, maka pegang ini dengan kuat. Ini kuncinya. Anda dekat dengan Alkitab, maka Anda akan mendapatkan semua yang dijanjikan ini. Sekarang persoalannya, Alkitab di zaman Nabi Musa alaihissalam, Taurat. Zaman Nabi Isa, Injil. Zaman Nabi Daud, Zabur. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan selesai tugas rasulnya, apa nama Alkitabnya? Quran. Maka kesimpulannya, di Al-Qur'an itu, jika Anda mendekat kepada Al-Qur'an dengan kuat, maka di dalam Al-Qur'an ada hikmah. Anda dekati Al-Qur'an, maka Allah akan buka semua peluang-peluang kecerdasan Anda. Ilmu Anda akan meningkat, Anda akan jadi orang paling bijak. Jadi bohong besar kalau ada orang kemudian mendekat kepada Al-Quran, kecerdasan tidak meningkat. Pasti ada yang salah dengan interaksi dengan Al-Quran. Ada yang keliru. Semua membuktikan semua orang hebat sejak di zaman Nabi. Nabi punya sahabat kurang lebih 120 ribu orang. Semua orang yang mendekat pada Nabi mengamalkan isi Al-Quran. Jadi hebat semua. Dari 120 ribu itu, Nabi berhasil melahirkan 2000 pemimpin. 38 panglima. Satu panglima namanya Khalid bin Walid menaklukkan Persia. Satu orang tuh. Merintahkan begini, Anda bayangkan 30 ribu lawan ratusan ribu. Orang mengatakan mustahil, ketawa-ketawa Persianya. Tapi Khalid itu enak aja, ngatur sini, ngatur sana, pecah ini, pecah itu. Sampai menang, berkata prajuritnya, Anda bisa begini, tahu dari mana seperti taktiknya. Ini tempat main saya katanya, ada malah di tempat main saya. Baik, Anda bayangkan, tapi Nabi yang melatihnya seperti apa, gini-gini. Yang paling hebat, nih, ketika berhasil menaklukkan Persia, dibuka kemudian dengan nilai-nilai kebaikan datang, tiba-tiba pembesar Persia datang membawa racun. Apa itu, kata Khalid? Ini racun yang paling hebat. Kenapa engkau bawa? Karena saya sudah bertekad kalau kalah saya minum racun ini supaya saya pun merasakan kematian yang sama dengan rakyat saya. Gak ada manfaatnya. Sini kasih saya. Bahasa kita begitu. Begitu dikasih, kalau Allah berkehendak mustahil ini akan memberikan madarat. Bismillah, la yadurruhu bismi syai', dengan nama Allah yang tidak akan memberi madarat dengan menyebut namanya apapun itu, mau racun mau apapun, dengan nama Allah. Saya akan buktikan kalau Allah berkuasa tidak akan bermanfaat ini semua. Diminum oleh beliau. Begitu diminum, gak ada manfaatnya. Ketika Allah berkehendak, semua tidak akan pernah terjadi kecuali dengan ketetapannya. Maka apa pendapat tadi pembesar Persia tadi? Dia mengatakan, kalau satu orang ini datang ke tempat manapun, maka tidak akan bisa yang mengalahkannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi jangan Anda tiru ya. Dan pemirsa, tolong jangan ditiru ini. Ini saya contohkan supaya Anda meniru keimanan Khalid, bukan supaya Anda minum racun. Bismillah, la yadurru bi ismi syai'. Tidak ada yang akan memberi madarat kalau Allah tidak berkehendak. Baygon ditelan. Masuk ke rumah sakit sekarang. Ditanya, "Kenapa minum ini?" "Saya melihat ceramah Ustaz Adi." Waduh, celaka saya. Besoknya tersangka saya. Paham? Nah, maka ini dia poinnya. Di Al-Quran ada hikmah. Khalid, bagus. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn Rushd, dan seterusnya. Semua memulai pendidikan lewat Al-Quran. Saya nasihatkan pada orang tua, dekatkan dengan Quran. Mulai hari ini, walaupun anaknya sekolah di sekolah umum, jangan tinggalkan baca Quran. Jangan tinggalkan menghafal Quran. Sudah ada research langsung dari luar. Orang yang menghafal Qurannya benar, itu kecerdasannya bertambah minimal 3 kali lipat dari sebelumnya. Karena itu kita dijauhkan dari Quran dari dulu. Sekarang dekatkan lagi, dekatkan lagi. Yuk, minimal baca, baca, baca. Hafalkan, hafalkan, hafalkan. Kalau sudah hadir Quran dalam diri kita, nanti akan terbukti perubahannya. Semua orang hebat di masa lalu memulai dari Al-Quran. Coba Anda perhatikan. Saya aja waktu kecil dulu, saya sekarang 35 tahun. Kalau dikurangnya 30 tahun, 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun. Itu saya pikir di zaman saya saja, itu maghrib. Itu sudah mati TV itu. Ngaji ke masjid, berangkat. Habis ngaji, main petak umpet, itu kan. Pulang sampai ke rumah. Ya, terus di rumah kalau gak ngaji, dicari-cari. Harus ngaji, ngaji, ngaji. Dan itu ada, gitu. TV itu mati ngaji. Sekarang ada yang hilang. Kita di alisan, coba kita kembalikan lagi. Kita sampaikan warga PTM, PJS yang jauh-jauh mau ngaji, ngaji. Semua ngaji, ayo datang ngaji, ngaji, ngaji. Anak-anak berikan pendidikan. Ayo, sholat, ajarin wudu, ajarin macam-macam. Bahkan terciptalah keadaan yang sangat indah. Saya bilang kalau ada PR, kerjakan di masjid. Sampai bikin mereka senang ke masjid. Bikin. Kalau bisa yang diingat mereka di luar itu masjid. Sampai yang paling bahagia ada cerita dari orang tua. Ustaz, waktu liburan, ternyata anak itu mengatakan, pan ke masjid lagi. Itu yang paling ditunggu. Ya kalau sudah ada suara anak-anak itu sudah enak. Mereka belajar, hebat. Habis selesai, sampai jam 8:30 di sini tuh main bola. Sendal kita diambilinnya di gawang. Gitu kan? Oh. Selalu begitu. Ya, nih, zakat udah bersih. Jadi kalau orang dekat dengan Quran, hatinya bersih. Jadi kalau ada orang, maaf ya, maaf sekali. Anda rajin baca Quran, belajar Quran, ngaji di tempat Quran. Ya, manhajnya Quran, belajar dengan Quran, penjelasannya sunnah. Tapi hatinya gak bersih. Ada yang salah pasti. Atau Anda belajar dengan saya, belajar, tapi hati Anda kotor. Maka saya salah mengajarkan Anda. Anda cari guru lain yang mengajarkan Anda dengan cara yang baik. Orang yang belajar dari Quran pasti akan berdampak pada kebaikan dirinya. Kalau hati ini bersih, alhamdulillah. Hati ini bersih, gak ada kotorannya. Kan dari hati ini akan ditembuskan gelombang-gelombang kebaikan. Ke mata, senang lihat yang baik aja. Karena di dalamnya itu gak ada pulsa kotoran. Pulsanya gak ada. Isinya gak ada. Ini karena yang kotor gak ada, cuman yang baik-baik. Begitu keluar ke mulut, bicaranya yang baik. Ke telinga, dengar yang baik. Itu yang disebutkan. Jadi kalau sudah seperti itu, harusnya ahli Quran itu jadi baik. Coba lihat ya, orang paling buruk namanya jahiliyah. Pencela paling hebat ada di situ. Orang mabuk paling hebat ada di situ. Orang begal paling hebat ada di situ. Pezina paling hebat ada di situ. Pembunuh paling hebat ada di situ. Pokoknya, maaf ya, pelaku kriminal sekarang pada telat semua. Telat. Kalau sekarang ada penipu, kalah sama orang jahiliyah. Kalau sekarang ada pencela, kalah. Kalau sekarang ada pembunuh, kalah. Yang paling hebat, ketika orang jahiliyah menerima Al-Quran, mereka terima berubah. Pencela jadi pecinta. Pemukul jadi perangkul. Pembunuh tobat. Pembegal jadi da'i, dan seterusnya. Yang paling hebat, yang paling rakus, jadi orang paling dermawan. Dan orang paling sombong jadi tawadu. Ketika turun Al-Quran. Saya ingin buktikan pada Anda, ketika semua itu dibuktikan lewat sejarah, pengakuannya ada, sejarahnya ada, kisahnya ada, semuanya ada. Dan itu benar pembuktiannya. Ada orangnya. Dibuktikan dengan semua catatan sejarah yang sangat lengkap. Yang tidak memberikan keraguan sedikit pun pada Anda. Pertanyaan terbesarnya, itulah hikmahnya. Allah tidak menurunkan Quran di Romawi, di Persia yang sudah maju. Tapi di jahiliyah yang tenggelam. Jahiliyah yang tenggelam dengan segala keburukannya berubah jadi baik. Wa kana taqiyya. Duhai Anda yang mengaku keluar dari jahiliyah. Duhai Anda yang mengaku zamannya sudah maju. Duhai Anda yang hidup di kehidupan modern. Dan Quran diberikan kepada Anda lengkap semuanya sama. Tidak ada yang berkurang titik dan huruf bahkan harakatnya. Pertanyaan saya, kenapa hasilnya bisa berbeda? Pasti ada yang salah dengan cara belajarnya. Nih, Baron Biwaliday. Taqiyah sebelumnya naik. Bukankah di Quran ada ajaran untuk meningkatkan kebaikan? Silakan cek. Taqiyah, takwa. Orang takwa disebut taqi. Orangnya banyakkan disebut mutakin. Dzalikal kitabu la raiba fihi dalil. Mutakin. Di antara tuntunan mutakin ibadah. Salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Salat. Wa mimma razaqnahum yun. Orang takwa senang salat, orang takwa senang infak. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'uddat lil muttaqin. Apa amalannya? Alladzina yunfikuna fis-sarai wadh-dharai, ya wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang suka berbagi, orang takwa memaafkan orang, orang takwa tidak terprovokasi oleh orang-orang, orang takwa tidak senang dengan hoax, orang takwa tidak senang berselisih, orang takwa tidak menipu, orang takwa tidak mencela, semua ada di Quran. Jadi cukup Anda mengamalkan isi Quran, jadi orang paling mulia Anda. Kalau Anda terus baca Quran tiap hari, tapi keluarnya itu tidak dikeluarkan tuntunannya, ini masalahnya. Saya itu mau tanya, jadi orang sekarang baca Qurannya seperti apa sih? Orang dulu baca Quran itu berubah jadi takwa, jadi mencela, jadi mencinta. Ini yang dikejarnya apa? Mungkin masalahnya di sini, orang dulu menjadikan bagaimana dengan kita. Tadi kan kita sepakat, salam hasilnya, silmi kemudian ajarannya, Islam bingkainya, kitab pedomannya. Jadi itu bukan sekedar bacaan, dibaca itu supaya paham isinya. Setelah paham isi, diamalkan. Kata Quran la yasfar, jangan mencela, pahami. Setelah paham, jangan amalkan, jangan cela orang. Kata Quran jangan berbohong, wailul lil mukadzibin, pahami, amalkan, jangan dusta. Di kantor jangan dusta, di rumah tangga jangan dusta, di kehidupan sosial jangan dusta. Kata Quran jangan mencuri, pahami, amalkan, praktekan, jangan mencuri, korupsi bagian dari pencurian, penipuan bagian dari itu. Kata Quran jangan menyakiti, jangan lukai, jangan saling berbunuhan, amalkan, ada amalan, turunkan. Kata Quran jangan berzina, selingkuh bagian dari zina, pornografi bagian dari zina, porno aksi bagian dari zina, amalkan, tenang kehidupan. Demi Allah saya katakan begitu diamalkan semuanya, indah Indonesia ini. Dan kita membantu banyak hal, negara kita tuh akan tenang, demi Allah tenang. Polisi tuh enak banget kerjanya, masya Allah. Enggak, demi Allah saya katakan di jalan rapi, nggak ada lagi jangkrik, jangkrik bos nggak ada, rapi, nggak ada sembunyi di balik pohon tiba-tiba rah gitu ya, nggak ada muncul, karena semua rapi, bagus dan sebagainya. Anda nih di polisi kan banyak yang baik-baik juga jujur. Tapi kadang-kadang ketidakbaikan muncul karena dipancing ada stimulus dari orang-orang sekitarannya. Siapa orang-orang yang masyarakat juga? Ini kadang-kadang suka salah di jalan tuh, dari jauh ngambil bahu yang seharusnya nggak boleh. Polisi menunaikan tugas dari jauh udah kelihatan. Dagdikduk perasaan cinta tidak karuan muncul. Kan bergetar hati itu karena dua hal. Satu karena perasaan sedang ada rasa cinta, yang kedua ketemu polisi di kejauhan. Dan di jalan. Datang, prit, minggir dulu, ditanya. Pertanyaan kesederhana, SIM mana? Nanya, SIM dikeluarkan 100.000. Itu kan pertanyaan yang benar, jawaban yang salah. Nanya, SIM, jawab dengan SIM. Nanya STNK, jawab dengan STNK. Nanya apa-apa, ngambil bahu. Pak, lebih baik saya ngambil bahu, bisa sandaran daripada punggung, misalnya begini. Misalkan? Misal, Pak, saya ngambil bahu itu karena tadi terpaksa. Keadaan begini, sedangkan di dalam ada kondisi darurat. Kalau saya tidak ambil, Pak, ini resikonya tidak baik. Bagaimana menurut Bapak? Kalau itu Bapak benarkan ditoleransi, saya ucapkan terima kasih. Kalaupun harus ditilang, Pak, dan saya berikan peringatan, saya terima. Bagaimana cara terbaiknya supaya saya bisa menekuni dan menunaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku? Selesai. Kalau kalimat itu baik, maka akan menyentuh jiwa. Kalau menyentuh kepada jiwa, bahasa hati yang keluar. Baik, Pak, Bapak mengakui itu bagus. Lain kali jangan diulang, Pak, ya. Cukup sekarang, Bapak silahkan. Jalan, ini saya kembalikan, besok jangan diulang lagi. Baik, terima kasih, Pak. Besok memang nggak ada ulangan, Pak. Saya belajar biasa. Enak. Saya pernah ke Kuningan tuh. Jalan Kuningan maksudnya, bukan Kuningan sana. Pas hari Jumat, mau khutbah Jumat. Ya diantar sama kawan. Ya, kawan lebih senior, lebih sepuh. Beliau di samping, saya di sampingnya di depan. Udah pakai jas. Dari jauh begini. Udah masuk bahu, masuk lagi ke tengah kan. Wah, polisi lebih tajam daripada mata elang di kejauhan. Bagus, itu harus ada yang begitu. Minggir, begitu minggir. Ya kan? Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Kawan saya yang disapa, mau kemana? Ngeluarin SIM. Ya, saya bilang, Pak, salah jawabannya. Mau khutbah Jumat, Pak. Mau izin saya khutbah. Oh, ya udah jalan, jalan. Beliau tahu karena ada waktu yang harus dikejar. Cuman jawab, mau kemana? Nah, ini saya katakan pada kawan saya, Pak, Bapak ini gimana? Beliau kan tanya, mau kemana? Kenapa dia jawab dengan keluar SIM? Tanya mau kemana, jawab mau ke situ. Ditanya, mana SIM? Keluarkan SIM. Tanya mana STNK? Keluarkan STNK. Ini kan kadang yang salah begitu, tanya SIM keluar duit 100.000, itu kan keluar, salah. Jawab apa adanya dengan baik, maka sentuhan jiwa itu akan keluar. Kenapa kamu begini? SIM mana? Ada, Pak. STNK? Ada. Kenapa buru-buru? Pak, ada taklim yang harus dikejar, saya khawatir terlambat. Tahu kan ada lampu merah? Tahu, Pak. Kenapa diterobos? Saya nggak tahu ada bapak. Paling ketawa ya habis itu. Udah cair. Ngobrol-ngobrol-ngobrol udah, ya kan? Ya, paham ya? Nah, ini poin-poinnya. Jadi kalau orang dekat dengan Quran tuh aman lah kehidupan, tuh tenang. Tapi sekarang saya aneh nih, lihat media sosial udah saling celah. Celah ini, celah itu, ribut. Ya, yang jadi presiden nyalonin dua orang. Yang ribut kok sama keluarga ribut. Sama tetangga hilang pertemanan. Apa yang antum bisa hasilkan? Antum dipilih juga enggak? Yang kepilih orang lain, yang ribut antum. Antum dapat apa sebenarnya? Kenapa kita tidak saling melahirkan kedamaian, ketenteraman, persatuan, kenyamanan? Saya pun menyeru kepada elit-elit politik, stakeholder negara-negara kita ini, tolong contohkan yang baik-baik gitu. Ini kan di atasnya terus berselisih, ribut terus. Itu direkam oleh media sosial, direkam oleh media elektronik, oleh televisi, disampaikan, rakyat terpancu. Kalau diberikan pendidikan politik yang bagus, di atasnya teduh, sampaikan visi-misi, sampaikan yang baik, ke bawahnya pasti akan teduh. Jadi saya ajak kebaikan-kebaikan, ayo kita bersatu dalam kebaikan, berikan yang terbaik bagi bangsa. Kalau pilihan itu masing-masing, silakan. Dan semua orang sudah tahu apa yang harus dipilih, tinggal sampaikan visi-visi yang terbaik saja. Dan saya pun tidak akan ikut-ikutan lah, saya netral seperti Anda ketahui. Udah. Kenapa? Udah, sini. Udah. Paham ya? Nah, jadi apa kaitan pembahasan kita dengan Al-Quran dan nama serta sifat-sifatnya? Tadi ada Alkitab di situ. Kemarin ada rahmat dengan segala keindahan, kemuliaan, keistimewaannya. Tapi sekarang ada jaminan yang indah. Puncaknya, wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Kalau orang bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar, maka kata Allah, saya jamin hidupnya itu akan bahagia dunia. Anda tolong cek ya, semua orang ahli Quran di zaman Nabi, Nabinya wafat, sahabat mengajarkan pada tabi'in, tabi'in pada tabi'ut tabi'in, semuanya berhasil. Gak ada yang tidak. Dan tuntunan itu diturunkan oleh para ulama, jadi kitab-kitab hadis penjelasannya. Jadi Al-Quran ayatnya itu abadi sifatnya, penjelasannya di kitab hadis. Makanya saya sering katakan, kitab hadis itu kan ada umumnya 4 jenis. Ada jami, ada musnad, ada sunan, ada mu'jam. Jami, panduan umum. Musnad, itu untuk mencari siapa yang meriwayatkan. Sunan, panduan-panduan ibadah fiqih. Mu'jam, untuk merinci dari alfabetis, dari hamzah sampai dengan ya. Anda ingin cari hadis hamzah sampai ya, buka kitabnya mu'jam misalnya. Anda cari tuntunan cepat untuk ibadah. Saya pengen langsung ke bab thaharah, bab sholat, bab wudu. Cari kitab sunan supaya cepat. Saya pengen tuntunan umum, saya ini pengusaha, saya ini ibu rumah tangga. Saya ini misalnya pejabat di kedudukan pemerintahan. Saya ini begini, saya ini begitu. Buka kitab jami'. Di situ ada tuntunan. Yang paling populer kitab Sahih Al-Bukhari itu kitab jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, itu nama lengkapnya. Jami' 97 pembahasan. Kalau masalahnya iman naik turun kitabul iman 57 hadis. Anda yang pelajar di kampus mahasiswa, ayo buka kitabul ilmi. Ada tuntunan di situ. Ayatnya keluar ada, hadisnya ada. Nih belajar dengan cepat. Ini cara menghafal cepat. Ini cara supaya tidak lupa. Ini cara menjaga hafalan. Ini cara mengamalkan ilmu. Kapan waktunya belajar? Kapan mengulang? Kapan istirahat? Ada semua di situ. Anda misalnya aktif di pemerintahan, di birokrasi, diplomasi dan sebagainya, Kitabul Imarah keluarkan. Hebat-hebat di situ. Anda misalnya di dunia usaha, Kitabul Tijarah. Anda di rumah tangga, Kitabul Usrah. Ayo keluarkan. Ada semua. Sampai yang canda pun ada, ada yang sakit pun ada, ada dokter ada. Ya, kitab tentang orang sakit ada. Kalau sakit ringan begini amalannya, sakit berat begini amalannya. Ya, sakit hati begini amalannya dan seterusnya. Ya, paham? Nah, itulah teman-teman sekalian yang sekiranya bisa kita ambil. Kalau orang sudah begitu maka dijamin. Nah, yang paling dahsyat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup bagian pertama ini. Perhatikan baik-baik. Wassalamun alaihi yawma wulida. Begitu Anda amalkan isi Al-Quran, kata Allah, saya jamin. Bahkan dari sejak lahir, sampai dengan wafat akan dijaga orang itu mulia. Seperti Allah menjaga Maryam, seperti Allah menjaga ayahnya Imran, seperti Allah menjaga ibunya Hannah, seperti Allah memuliakan Luqman. Nanti kalau kita Anda masuk kelas Quran, nanti akan lebih detail lagi. Dari sejak kandungan, lahiran, sampai wafat. Cuman Quran, Anda silahkan bandingkan dengan kitab lain untuk perbandingan. Untuk mendapatkan keyakinan, bukan untuk mencela yang lain, tidak. Untuk bisa mendapatkan keyakinan bahwa Quran itu benar. Kalau ingin Anda buktikan, keluarkan semua. Cuma Quran, satu-satunya kitab di muka bumi, yang memberikan tuntunan dengan lengkap, spesifik, dari mulai di dalam kandungan sampai dengan wafat. Bagaimana caranya menata hidup? Nanti insya Allah, bulan depan akan terbit lagi dua buku kami. Satu buku tentang manusia paripurna. Di buku itu akan dijelaskan bagaimana caranya menjadi manusia seutuhnya. Sesuai dengan apa yang telah Allah gambarkan. Jangan-jangan selama ini hidup, belum tahu Anda sebagai manusia itu harus apa. Yang kedua tentang umrah nanti insya Allah bulan depan dicetak dua buku lagi. Nah, teman-teman sekalian, inilah Al-Quran. Ini Al-Quran. Wa yauma yamut, kalau enggak percaya, orang bahkan yang hafal Quran, dekat dengan Quran, itu jasadnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dibangkitkan. Dalam kuburnya, Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172 akan diberikan nikmat berlimpah sampai dia mengatakan kepada orang yang masih hidup, kalau bisa, kalau enggak bisa itu mustahil. Artinya enggak bisa. Tapi kalau bisa dia akan balik, dia katakan, "Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Dia akan katakan, "Kamu jangan nangis, kamu jangan sedih. Kalau bisa kamu cepat ke sini, saya enak di sini. Kamu jangan sedih, pulang. Cepat, cepat, cepat." Di akhiratnya, ahli Quran beda. Akan diberikan mahkota, jubah yang paling indah, perhiasan paling hebat. Quran surah 35 ayat 33. Menggandeng bapak ibunya yang saleh, beriman, sepanjang beriman, walaupun amal solehnya misalnya sedikit, dikatrol oleh ahli Quran. Naik, digandeng. Kalau dia suami, gandeng istri. Kalau dia istri, gandeng suami. Digandeng juga anak-anaknya, keturunannya digandeng semua masuk surga. Diparadekan, disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga. Mulai dari surga Adam sampai dengan surga Firdaus. Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Indah. Sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai menempati surga terindahnya di Firdaus bersama para nabi, orang-orang saleh, kemudian orang-orang jujur dan para syuhada. Quran surah ke-4 ayat ke-69. Itulah Al-Quran. Maka inilah motivasi terbesar kenapa kita memulai dari Al-Quran. Inilah kesimpulannya lewat kalimat Nabi yang singkat, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian yang bisa meluangkan waktu untuk belajar isi Quran dan amalkan dalam hidup. Jadi kalau Anda pengusaha, bahas ayat-ayat tentang usaha. Anda ibu rumah tangga, keluarkan ayat-ayat kehidupan rumah tangga. Anda seorang misalnya teknokrat, keluarkan ayatnya. Anda pelajar, keluarkan ayatnya, amalkan dalam hidup, maka Anda akan jadi orang terbaik di zaman ini. Paham? Baik, saya menepati janji saya. Saya keluarkan satu supaya ini juga ditepati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya memutuskan pacar? Sebentar ya. Katakan putus. Sudah. Caranya sederhana. Sayang, jika engkau ingin jadi bidadariku untuk selamanya, mendampingiku ke dalam surga, dan cinta kita tak terpisahkan abadi selamanya, maka kita harus buktikan cinta ini dengan melangsungkan kepernikahan. Jika kamu ingin bersamaku, maka bersiaplah untuk aku nikahi. Tapi memang kalau engkau belum siap untuk ke situ, mungkin jodohmu ada di tangan orang lain. Aku mengharap kamu bertemu di surga yang dimulai dengan di pelaminan tempat kita berdua itu. Catat itu. Saya kira itu akan lebih enak dibandingkan dengan satu kalimat tapi begitu tidak menyenangkan. Malam ini kita putus. Wah, udah. Terus lampu gelap lagi. Plak, padam. Bukan apa aku katakan, lampu aja meridhoi kita. Itu kalimat yang tidak enak. Sampaikan dengan cara yang baik, meninggalkan maksiat dengan kalimat-kalimat yang baik, dan mengantarkan pembelajaran yang terbaik. Dan dia pun akan kemudian memahami itu semua dan akan merenungkan. Di situ Anda doakan, "Ya Allah, kalau memang dia jodoh dia untuk saya, jodoh saya ya Allah adalah dia, maka tunjukkan kami untuk berubah, untuk menjauhi maksiat, dekatkan pada ketakwaan, jalinkan kami dengan ikatan yang benar, permudah kami untuk mendapatkan apa yang kau ridai, dekatkan kepada syariatmu ya Rabb. Jika itu memang kau ridai, maka percepat kami kepada nilai-nilai yang telah engkau tetapkan." Masya Allah. Saya rajin berdoa Ustaz untuk mendapatkan itu semua. Maharnya sudah ada, khutbah nikahnya sudah disiapkan, khatibnya sudah ada, tempat sudah disewa, cuma jodoh belum ada. Baik, saya kira itu ya. Dan saya yakin video saya akan dipotong yang tadi itu. Ustaz, mohon izin. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk menggunakan video yang berlisensi Creative Commons di channel Al-Muwatta untuk dimasukkan dalam aplikasi Android saya. Apakah boleh? Antum kontak Akhyar TV saja. Ya, media official kita Akhyar TV. Saya enggak tahu kalau channel-channel yang lain mungkin ada yang mengambil, dan itu pun saya nasihatkan hubungi Akhyar TV. Ya, sampaikan minta izin, kan enak sekali. Tinggal disampaikan minta izin, diizinkan sampaikan. Belum diizinkan tanyakan bagaimana cara mendapatkan itu, kan gampang. Ya. Daripada Anda kemudian menyampaikan dengan perasaan gelisah, dan setiap kegelisahan melahirkan dosa. Ya, sederhana sekali. Dan apa yang saya buat itu kan untuk kemaslahatan umat Islam. Ini gedung kita bangun, sebentar lagi kita resmikan insya Allah dengan izin Allah. Dan ini akan langsung saya sampaikan. Apa, ingat ya, baik-baik teman-teman, di kita itu tidak pernah ada, mohon maaf sekali, mohon maaf, cita-cita orientasi yang terbatas pada materi dunia itu enggak ada. Ini kalau antum mau tahu, ini kita sambil sama-sama bersinergi. ini semua aset yang terkumpul, akhir TV, alat sampai kumpul macam-macam, kuantum akhir penerbit sampai kemudian ada gedung sampai semua itu kita siapkan aset semua wakaf untuk umat Islam. Dan saya mengkader lagi, ada mengkader anak-anak ustaz, nanti insya Allah dalam waktu dekat saya akan buka pendaftaran untuk ke Sudan. Saya baru ditelepon ada kuota diberikan, Turki insya Allah juga diberikan, kemudian ada Irak nanti datang langsung syekhnya, nanti saya buka. Itu nanti juga kami sampaikan itu untuk kader lagi. Nanti anda balik, anda yang makmurkan nanti semua aset-aset itu. Ya teman-teman di kru juga begitu, melatih lagi itu yang sampai. Jadi kami meninggal, antum teruskan. Kita juga selamanya hidup di sini. Jadi mohon maaf. Dan ini juga buku-buku ini kenapa nggak ada yang disimpan di toko buku misalnya, toko buku yang ada yang sudah populer? Karena persoalannya di buku ini ada hak anak yatim, ada hak fakir miskin, ada hak janda-janda, ada hak orang-orang ini. Kalau nanti disimpan di situ nilainya berkurang. Anda tahu nggak kalau anda misalnya dapatkan ini, kadang-kadang kalau saya itu kalau ada bagi-bagi, tapi kalau saya mintakan misalnya anda berinfak, berarti di situ ada peluang anda yang sebenarnya nggak mau saya sebutkan. Anda cukup tahu di akhirat lah bahwa ada sesuatu yang kemudian anda dapatkan insya Allah. Ya itu alasan terbesarnya. Tapi insya Allah kami pun akan fasilitasi ini, insya Allah sudah ada akhir nanti, ada akhir store memudahkan. Jadi nanti kalau ada apa-apa gampang. Dan saya sarankan ya kepada teman-teman yang menjual itu, kalau bisa ditempuh dengan cara yang halal, ngapain dengan bermaksiat? Ya, ada yang menyampaikan ya pemusaf rekomendasi Ustadz Adi Musaf At-Taisir. Taisir enggak dijual, ada yang di sini dong. Cuma ada di sini diberikan gratis. Kalau mau nyampaikan wakaf silakan kita cetak, jadi Anda berpahala lagi. Ya. Jadi nanti insyaallah kita fasilitasi dan seterusnya. Jadi supaya jadi lebih baik gitu ya insyaallah. Dan demi Allah kami katakan kami dengan teman-teman itu di masjid juga sama ini. Apa Anda kira masjid mengumpulkan uang? Tidak. Apa yang Anda sampaikan dibalikin lagi. Tuh lihat, ada perbaikan-perbaikan dan macam-macam Anda sampaikan untuk lingkungan. Dan demi Allah saya katakan tidak ada satupun di sini yang digaji untuk mendapatkan apa yang telah Anda masukkan kotak infak. Enggak ada. Ya. Jadi kami telah berusaha yang terbaik yang apa yang kami berikan. Tinggal dari teman-teman seperti apa kita bersinergi untuk saya bercita-cita kita bisa ke surga bersama-sama insyaallah. Itu yang saya harapkan, ya. Baik, ini yang penting tepati janji dulu, ya. Satu dulu lah saya bahas, dua dulu ya. Jadi ini saya simpan dulu. Maksud saya supaya saya tepati janji semua terbahas karena saya harus berhenti. Untuk persiapannya saya harus ke Australia. Di teman-teman yang di Sydney insyaallah kami berangkat malam sampai di Australia dan besok kita di Sydney, hari Ahad kita di Melbourne dan ada bahasan-bahasan yang kita diskusikan. Terakhir, saya tepati janji saya. Ini ada At-Taisir mushafnya. Yang ini. Sudah dapat insyaallah? Alhamdulillah. Yang belum Anda bisa kontak karena kemarin pun sudah disiapkan. Alhamdulillah kami siapkan 4.000 sampai 5.000 kurang lebih mendang 5.000 cuma habis 3.000 pertemuan lalu. Jadi kalau Anda yang belum dapat, hubungi nanti panitia, insya Allah nanti ini diberikan. Ya, tinggal dicatat aja sesuaikan dengan ketentuan ya. Dan gak usah berdesakan, ya, tidak menyelesaikan masalah. Ini MZN, ini buku, tan, buku ini adalah panduan bagaimana menggunakan mushaf ini dengan efektif. Ada di sini kuncinya. Nanti kalau sudah dapat, dapatkan dulu ini. Kalau sudah dapat, nanti akan diatur trainingnya ada, pelatihannya ada, kami sudah siapkan trainers. Insya Allah sudah ada trainersnya, siap. Ada juga kami siapkan yang spesial-spesial. Ada yang sudah hafal Quran dalam 23 hari, ada yang 28 hari, ada yang 25 hari. Insya Allah antum akan bergabung di situ. Ya, insya Allah. Dan ini nanti, ini untuk bisa murajaah, mengulang untuk kecepatannya. Jadi di sini rahasia terbesarnya itu ini. Ada dua, yang ini untuk memulai panduan belajarnya, menghafalnya. Yang ini nanti untuk melancarkan. Di kelancarannya ada dua. Di At-Taisir itu bedanya dengan metode lain. Di yang lain itu menghafal Quran 30 juz, hafal, dibacakan, lancar, dipakai dalam sholat 30 juz hadir. Ini berbeda. Yang ini punya dua lagi tambahannya. Tambahan yang pertama dari dua itu adalah bagaimana ayat itu cepat dihadirkan saat dibutuhkan. Di Anda saat ingat sesuatu, ingin kembalikan ke Quran, Qurannya cepat hadir. Dan kecepatannya 1 detik. Di begitu Anda inginkan, 4-3, waqimu sholata wa atu zakat wa raqamu marakin. 5, ulai ka'ana hudam rabbi wa ulai ka'umul lufiun. 10 fi qulubi maradun fazadhum Allahu maradun. 80 waqalan tabasana naru ila yaumil ma'dudat. Misal muncul. 1 detik kecepatannya. Yang kedua, ini yang paling diharapkan, ayat Quran yang telah hadir itu menjadi tuntunan dalam kehidupan. Jadi begitu Anda menatap ayat tatapan itu hadir. Ini yang harus ditatap, ini tidak. Jadi begitu Anda menatap yang salah misalnya la taqrabuz zina jauhi. Begitu melangkah ayat kaki ada. Nah, ini buku yang terakhir di sequelnya MZN. Di sini Anda akan hanya temukan potongan ayat Al-Qur'an dengan gambaran tipis, di bawahnya angka semua. Jadi murojaahnya Anda nanti akan pakai angka semuanya. Nanti diajarkannya, nanti insya Allah begitu Anda dapatkan ini, nanti kita akan kumpul, ada sesi untuk mengajarkan ini, dan kita akan berjumpa setelah nanti bulan April pertengahan ke atas, kita akan berjumpa nanti untuk kumpul sama-sama sebagai ahli Quran yang telah mempraktekkan ini semua. Metode akan dimulai insya Allah, kalau tidak akhir bulan ini, di awal bulan April. Kita akan jeda dulu sebentar, fokus kepada pembahasan Ramadan, plus bagaimana mengamalkan ini supaya dipraktikkan di bulan Ramadan. Saya mohon maaf, yang ini saya bagikan, dan juga wakaf, yang ini dua. Untuk yang ini, saya berikan kesempatan untuk beramal, bersinergi, karena nanti sebagiannya itu akan digunakan nanti untuk mensupport yang lain. Ya ada anak yatim, ada yang lain, nanti insya Allah saya gak mau cerita lah, supaya Allah lipat gandakan pahala kita di surga insya Allah. Ya. Dan ini hanya akan didapatkan di akhir store, dengan teman-teman, jangan khawatir kalau yang di luar kota, kita nanti akan roadshow beberapa kota, dan bisa dikirim lewat paket, kecuali mushaf. Mushaf ini saya pertimbangkan dulu, kalau ada misalnya yang kirimkan yang tidak dibanting-banting, saya akan titipkan. Tapi kalau tidak, Anda datang ke sini. Ya, Anda sampaikan, dan Anda bisa dapatkan. Insya Allah. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Informasi, hari Sabtu dan Ahad lusa, saya tidak mengajar di tempat di Indonesia. Kemudian juga hari Kamis depan, tetap kita akan ada sesi. Ada di sini, saya akan hadir insya Allah Kamis depan. Dan bahasan kita Kamis depan adalah pertemuan terakhir di bulan ini. Insya Allah akan ada kejutan spesial di bulan depan, karena salah satunya saya akan terangkan bagaimana cara menggunakan metode At-Taisir ini. Dan sekaligus kita akan jeda dulu dalam pembahasan Ulumul Quran untuk menyiapkan pembahasan Ramadan. Di sepanjang April yang kita bahas fikih Ramadan, supaya saat Ramadan kita sudah gak belajar apa-apa lagi, tinggal mengamalkan semua tuntunan dalam Ramadan. Ya, itu yang biasa kita lakukan. Jadi saya sampaikan, pekan depan bahasan Ulumul Quran akan ditunda, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian simulasi At-Taisir ini akan diajarkan, dan masuk bulan Maret sampai dengan April, semua pembahasan fikih Ramadan, sampai kita masuk ke Ramadan, mudah-mudahan berjumpa dengan Ramadan, dan mendapatkan Lailatul Qadar insyaAllah. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.